Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita yang bulan lepas tak dapat jumpa kerana saya bercuti. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung di mana kita hari itu kali terakhir kita bincangkan, kita sedang baca kitab Iljamul Awam Ilmi Kalam karangan Imam Ghazali rahimahullah, antara karangan terakhir beliau, antara karangan terakhir beliau, mana kita dalam tajuk ni wallahilhamd nak tengok bagaimana apa Imam Ghazali rahimahullah cuba untuk membaiki balik apa yang telah masuk pada ilmu kalam dalam masyarakat, terutama berkenaan masalah tauhid. Dan dalam perkara ini kita baca banyaklah apa kita dapat lihat, apa pembaikan atau pembetulan berkenaan masalah-masalah takwilan ataupun apa masuknya seorang tu dalam ilmu kalam ni, yang kita kata benda tu bahaya dalam masalah akidah. So beliau telah agihkan buku ni, kita bincangkan itu kepada berbahagian, dia kata wazifah bila datang ayat-ayat mutasyabihat atau perkara daripada hadis Nabi yang kita kata dalam perkara tersebut ada sebarang kekeliruan tentang masalah zat atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berikan kat situ tugasan. Dan tugasan yang pertama dia bagi ada 7 tugasan. Dia kata pertama takdis, kita sucikan apa yang Allah Taala nyatakan benda itu berkenaan, kita terima dengan sepenuhnya. Bahawa tak boleh kita ni, memang Allah Taala kita takdiskan dia. Tak boleh kita samakan dengan makhluk dan ke atas Allah Taala laisa kami syai. Laisa kami selihi syai. Kemudian tasdik, percaya. Apa yang maksud percaya ni, dengan iman dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian iktiraf dengan kelemahan. Kemudian diam. Dia kata maksud diam tu bahawa jangan persoalkan makna dia. Okay, kemudian dia berhenti dia punya maksud. Tapi jelas dengar Okey. Baik, jadi kemudian diam kata kerana tak tanya mengenai maknanya dan yang memperdalamkan persoalan. Kemudian menahan diri bahawa jangan dialihkan lafaz berkenaan dengan peralihan atau takwilan ataupun yang lain, penambahan atau pengurangan. Kita sebenarnya sampai kat sini lah yang bahagian ni kemudian dia kata ada apa dia kata imsak, kemudian kaf. Mana dia tahan apa dia tahan diri dia dalam diri dia daripada membincang, membahaskan ataupun memikirkan. Kemudian berserah kepada ahli makrifat, mana siapa yang mengetahui pengertian dia daripada Allah dan Rasulnya, maka kita berhenti kat situ. So kali terakhir kita ambil tu, kita sampai muka surat yang ke-30. Sukaan soal ke kan? 40 lebih kan? 46 kan? Last kali kita berhenti 45 lah kan? Yang kita kata sebenarnya masuk pada masalah perbahasan berkenaan dengan tajuk tu. Tajuk apa? Sebenarnya kata apa? Wazifah imsak tu. Menahan diri daripada berurusan dengan lafaz-lafaz yang datang. Okay. Maksud dia dalam menahan diri tu dia ada pecah ke 6. Pertama tafsir, kedua takwil, ketiga tasrif, keempat tafri', kelima jamak, ke-6 apa tafriq. Okay, jadi yang pertama sekali tu kita ambil tafsir. Bila kita kata pentafsiran yang kita tahan diri pentafsiran tu adalah pada masalah lafaz tersebut. Kalau sekali ditafsirkan dengan mana-mana bahasa ataupun panggil apa kalimah, bimbang kalimah yang kita gunakan tu dia kata tak pernah sebenarnya tak sampai kepada pengertian dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Sebab memang dalam pasal penggunaan kalimah dalam bahasa berlainan, kalimah tu akan jadi berbeza penggunaan. Hatta dalam peribahasa bidalan pun, macam tangan panjang dalam bahasa Arab bermaksud dengan orang banyak bersedekah. Tangan panjang dalam bahasa Melayu curi. Dia kat situ kita lihat contoh diberikan, memang ada berlaku kadang-kala penggunaan lafaz tersebut tak boleh memenuhi pengertian. Lafaz tu kita gunakan tapi pengertian tak cukup, tak memadai untuk apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya kehendaki. Sebab tu kenapa dia pecahkan pada pada perkara sebut, dia kata lafaz dia, dia kata apa, ada pentafsiran tu kadang tak ada contoh Parsi yang bertepatan. Kadang ada dia punya yang yang ada Parsi bertepatan tapi dia dia dalam penggunaan bahasa Parsi tak ada peminjaman yang serupa. Lepas tu ada yang jadikan apa berkongsi dengan bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab dalam bahasa dia ada perkongsian perkataan tu maksud dia banyak, dalam bahasa ajam tak ada. Dia kata jadi dipecahkan bincang itu dan hujung tu yang terakhir kita bincangkan diletakkan pengharaman pengundukaran bahasa Arab dengan apa dengan apa adalah hukum syarak yang ijtihadi. Yang kepatutnya jangan tukar lafaz bahasa Arab tu yang tukar sebab dia kata bimbang tajuk sebut. Sebab dia kata asal-asal bahaya dia kerana kalau sekiranya kita silap dalam benda lain tak apa, kalau silap dalam penukaran kalimah tersebut pasal zat Allah Taala itu adalah benda yang sangat dahsyat dia kata. Maka orang yang dia kata tak apa dia, dia kata orang yang berakal dia kata pasti tahu akan perkara ni. Bukan dia kata macam mana apa apa syarat mewajibkan dia kata contoh macam kalau sebab lah apa bersihkan rahim kita ada iddah. Iddah tu pasal takut-takut bercampur nasab. Macam tu dijaga. Apalagi itu kalau kalau kita berjaga-jaga dalam masalah nasab kena macam tu. Bab berkenaan Allah Taala punya zat dan sifat lagi dahsyat. Patut kita jaga. Okey, so kita habiskan itu tafsir. Yang dikatakan dalam tafsir tadi bila kalimah tu ada, kita nak jelas kalimah ni dengan bahasa bahasa lain. Dia ada katalah pengertian-pengertian tersebut. So dia kata kena jaga tu. Okey, sekarang ni masuk kedua eh. Yang dia kata apa? Dia kata yang kedua adalah at-tasarruf as-sani at-ta'wil. Tasarruf yang kedua, perbuatan tindakan kedua yang patut kita tahan diri adalah pentakwilan. Okey. Takwil ni dia kata amma tasarruf as-sani, adapun tindakan atau perbuatan yang kedua eh adalah takwil. Wa huwa bayanu ma'nahu ba'da izalati zahirihi. Penjelasan maknanya setelah penghilangan akan zahirnya. Okey, ini masalah sebenarnya pada bukan asal. Sebab kalimah takwil dalam asal bahasa Arab maksud dia tafsir. Sama maksud. Bukan maksud dia mengalihkan daripada zahir kepada pinjaman itu takwil. Cuma orang terkemudian yang selepas zaman ilmu kalam dan sebagainya memang mereka suka untuk memisahkan tafsiran dan takwilan. Dia kata tafsir ini dengan dalil, takwil dengan akal. Ada kata tafsir ni apa ada apa dengan pengertian yang nyata, jadi pengertian tersembunyi. Macam inilah. Kan kita kata tu contoh macam saya kata bila saya kata tadi saya lambat minta maaf ada singa tengah jalan. Bila saya cakap yang tu, orang Malaysia tahu kat Malaysia singa tak bersepah. Kalau rimau pun acil lah kot. Sebab singa tinggal dekat Afrika je. Kat kawasan gurun. Bukan gurun Kedah ni. Gurun-gurun tu. Gurun Afrika. Dia punya savana. Kawasan macam tu. Bukan cuaca kita. Singa tak ada kat Malaysia. Kalau ada pun kat zoo. So, bila saya kata minta maaf. Saya terlewat. Tadi ada singa tengah jalan. Orang yang Malaysia. Dia akan terus lompat kepada ustaz cakap ni ada maksud lain. Dia tak boleh terima pengertian tu zahir. Okay, so dia start agaknya ustaz maksudkan, agaknya ustaz maksudkan. Maksud yang bukan original tadi itu panggil takwil. Atau maksud pinjaman dia panggil. Orang garang kot. Atau kejadian ini kot. So apa maksud tu dia start ni. Tapi katakanlah kita tinggal di Kenya. Di Afrika, Kenya. Saya datang-datang dan saya ucapkan kalimah yang sama. Minta maaf lambat tadi ada singa tengah jalan. Tuan-tuan nampak apa? Singa betul lah. So kes takwil ni sering berlaku pada ahli kalam. Dia alihkan maksud zahir kepada pinjaman dengan alasan kerana maksud yang zahir tadi dah mustahil. Walaupun realitinya kata-kata saya mungkin betul. Sebab entah singa zoo terlepas dekat tengah jalan highway tadi atau tengah-tengah pekan sungai tadi. So kereta semua berhenti. Boleh jadi betul. Tapi takkan kita tahu zahir dia kecuali kita tengok sendiri. Dan benda tu mustahil pasal kita duduk sini mana kita tahu apa jadi kat sana. So basically macam ni asas dia. Pada perkara ni sebenarnya pada zat Allah Ta'ala atau pada sifat dia, pentakwilan itu sebenarnya tak pernah mesti pun. Sebab kita takkan sampai kepada pengetahuan boleh tahu zat Allah. So tak guna sebenarnya takwilan tadi. Sebab pusing mana? Cuma dari bagi orang belajar ilmu kalam, dia dah banding Allah dengan akal. Dia gunakan akal. So dia dah nafikan bagi Allah kemustahilan melalui akal. Bukan dalil. Kemustahilan berdasar akal. So apa benda yang tu dia pun takwil lah. Wajah takwil lain, tangan takwil lain, kaki takwil lain. Dan apa saja yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya ada takwil. Sebab dia kata tak boleh berjisim. Sebab berjisim, dia bertempat. Bertempat, dia makhluk. Habis, nak buang. Ha, so itu ini yang maksud yang kita nak bincang sekarang ni yang kata Imam Ghazali rahimahullah. Tapi takwilan pun sama. Masa kadang-kadang kita baca macam ni, orang sering kata kita kena takwilkan. Imam Ghazali kata tak. Dan sekarang dia terangkan, tak. Tak berkaitan dengan masalah takwil tu mesti. Bahkan dia terangkan, baik-baik. Dia kata apa? Wahada imma an yaqa'a. Dan ini sama ada terjadi. Minal ami, perbuatan takwil ni daripada orang ami. Dia kata binafsihi, orang awam tu sendiri. Orang yang bukan alim. Okay. Ataupun minal arifi ma'al ami. Ataupun datang takwilan ni daripada seorang yang berpengetahuan. Diberi takwilan tu kepada orang yang awam. Orang awam. Ataupun au minal arifi ma'a nafsihi bainahu wa baina rabbih. Ataupun daripada orang yang arif tadi sendiri bersama diri sendiri dengan Tuhannya. Mana dalam diri dia. Bila dia kalimah ni disebut, dia yakin tak kalimah tu yang dia kata tadi. Ha, itu maksudnya dia akan takwilkan pada diri sendiri. So, sama ada orang awam tu buat sendiri ataupun datang daripada apa, daripada seorang apa yang alim arif kepada orang yang awam, ataupun orang awam tu sendiri pada diri dia, di antara dia dengan Tuhannya. Hanya dia tahu. Diterangkan. Fahadhi salah satu mawadi'a. Fahadhi salah satu mawadi'a. Maka inilah tiga tempat. Maksud dia, seorang awam. Bila dia takwilkan, apa jadi? Baik. Takwil ami binafsihi haram. Pentakwilan seorang awam itu bagi dengan diri sendiri adalah haram. Okay. Al-mawadi'ul awwalu. Kedudukan yang pertama. Takwil ami ala sabili istiklal binafsihi. Pentakwilan seorang awam. Seorang yang ami, orang awam. Ke atas, di atas jalan kebebasan dengan sendirinya. Ini masa zaman kita sekarang ni orang awam, kan? Wa huwa haramun, kan? Iaitu yushbihu haudul bahri al-mughriqi mimman la yuhsin sibahati. Dan ni dibandingkan, dia kata perbuatan orang awam tu masuk pada zat Allah Taala, pada sifat Allah Taala, takwilkan suka hati dia. Dia ini haram, dia menyerupai perbuatan menyelam di laut, apa menyelam di laut yang menenggelamkan, yang melemaskan. Bagi siapa-siapa yang tak boleh berenang. Mana tak boleh berenang tapi dia terjun juga. Nampak air itu berpusar. Air itu menenang, kan? Dia terjun. Tapi ini banyak masalah orang awam. Kadang EJK masjid kot. Saya cakap macam ni minta maaf lah, kan. Orang kata kadang kutuk EJK masjid betul pun. Sebab kadang-kadang lebih suruh dari kuah. Saya perhati di kepala mata saya, saya tengok. Kadang-kadang dia bercakap. Dia tak kerti apa pun. Tapi dia bercakap je. Dia kena dikutip sini sikit, kutip sini sikit. Dia datang ceramah ustaz tertentu. Kadang tengok YouTube. Ustaz dia suka, dia ambil maklumat tadi. Kemudian dia bercakap. Padahal dia tak ada benda background agama lain sikit pun. Kalau kita kata masalah background agama ni, bukan maksud dia kena belajar sekolah agama A sampai Z. Maksud dia sekolah ni ada berguru ke, belajar ke, tak ada. Ada sekali tu macam dekat Bangi, saya ngajar. Fake. Lepas tu ada seorang jemaah situ lah. Dia tak puas hati. Ustaz A, yalah, saya tak, diorang yang tak ada tauliah, dia biasa jaya sekat lah. Dia kata ustaz yang tak ada tauliah. Jadi surau terpaksa hentikan ustaz tu punya kelas. Sebab tak ada tauliah. Saya dia tak boleh berhentikan, saya ada tauliah. Jadi dia tak puas hati. Dia pusing lah. Macam mana? Sekarang saya ngajar fake. Saya tak ngajar akidah. Ngajar fake. So jadi bila ajar fake, saya kitab fake ringkas ikut Quran dan Sunnah. Jadi kita cadangan nak pakai kat sini nanti, insyaAllah kalau lepas kitab ni. Jadi bila kita bincangkan tajuk tu, kitab fake tu, dia tak puas hati, tak suruh saya berhenti juga. Tapi masalahnya dia tak ada jalan. So dia cuba tengok apa benda kitab saya ajar, kemudian apa tajuk saya sebut. Diorang tangkap gambar video macam ni dalam YouTube. Antara YouTube. So dia tengok sekejap, lepas tu dia pun komen. Komen dekat grup Persatuan Penduduk sebagainya atau surau. Kata ustaz ni mengajar bukan mazhab Syafi'i. Ada ke dia kata? Dan apa, bersentuh lagi perempuan tak batal. Itu kan mazhab Syafi'i je cakap. Lepas tu saya, kadang ni lah masalah, baca kitab banyak je jahat sikit. Saya buat apa? Saya ambil kitab mazhab Syafi'i, kitab Bujairimi Al-Khatib. Kan kita belajar Matan Abi Syuja', Matan Wali Takrib, dia ada syarah. Syarah di Iqna'. Khatib Syarwini buat. Syarah pada Iqna' tu, ada Bujairimi Al-Khatib. Ulama mazhab Syafi'i lah. Dia buatkan, bila time bincang berkenaan masalah, apakah yang membatalkan wuduk. Dia sentuh tu membatalkan wuduk, dia kata ada 5 syarat. Mula orang kata macam sentuh batal saja. Asal kena ada syarat? Dia mesti tak syarat sebab ayat Quran yang datang tentang batal wuduk tu, lafaz dia berbunyi, "Aula mastumun nisa." atau bersentuhan kamu dengan wanita. Kalimah nisa tadi masuk mak kita, anak kita, kakak kita, mak saudara kita masuk sekali. So macam mana kita nak kecualikan? So kat situ mesti ada syarat. So dia pun letakkan 5 syarat. Ni dah kita ujari kita. Saya ambil muka surat tu, saya print screen, saya redlinekan tempat mana yang masuk tu, kemudian saya terjemahkan, saya hantar. Jadi kata 5 syarat. Syarat 5 tu adalah pertama, kena berlaku sentuhan tadi di antara dua yang berbeza, lelaki perempuan. Mesti lah. Manakala lelaki yang khunsa, dia kata belum lagi. Sebab tak define. Dia mesti lelaki-lelaki pun perempuan. Lelaki dan perempuan. Okay. Kedua, mesti berlaku dengan kulit. Kalau gigi, kuku dan juga rambut, tak batal. Ni kira masa dia kalau orang bincang masalah bila Pak Tok Siak, Tok Bilal kan, apa siak pergi bersih masjid, vacuum terpegang rambut perempuan. Batal ke tidak? Tak lah. Kadang orang kita macam bayangkan, ini bagian sebagian perempuan itu. Adakah batal? Ialah syarikat lah. Ini kitab Mata Syafiq dia terangkan dah, tak ada, tak batal. Maksud dia kedua, mesti berlakon kulit, bukan kuku, gigi, rambut. Ketiga, tanpa lapik. Tanpa berlapik. Kalau berlapik tak timur tajuk. Okey, tu faham lah. Keempat, ini masalah keempat ni masalah. Dia kata apa? Mesti mencecah kedua-dua mereka dalam bersentuhan tadi batasan yang dia bersyahwat padanya. Kalau seorang bersyahwat, seorang tak bersyahwat, maka tak batal. Dia kata. Dia ambil macam mana? Imam Nawawi pun jelas sajuk ni. Sebab kes Nabi tengah sujud, Aisyah pegang tapak kaki Nabi. Nabi tengah solat, Aisyah raba-raba tengah cari-cari, terpegang kaki Nabi. Nabi tak ada macam, oh pocot apa hal. Tak ada. Kemudian yang kelima, dia kata tak ada hubungan mahram. Ha, so dia letak 5 syarat tadi. Saya post balik. Boleh post balik. Diamlah sekarang. Tak ada cakap apa. Ni Mata Syafi'i ni. Saya post kan. So tengok. Pasal dia sibuk kata saya mengajar bukan Mata Syafi'i. Lepas tu timbul tak. Tapi buku yang ustaz terpakai buku Wahabi pula. Dia tak suka tak puas hati jugalah. Tapi orang ni, in the end, saya cakap direct dengan kamera. Saya kata dengan dia, kau nak datang kelas, datang kelas. Dia sama ada macam Ali kata, kun aliman. Jadilah kau seorang alim. Seorang yang berpengetahuan. Kalau tidak, au muta'aliman, seorang belajar. Kalau tidak, au mustami'an, yang dengar. Kalau tidak, au muhibban, yang cintakan ilmu. Wala takun khamisan, yang jadi yang nombor 5. Fatahlak, kau akan binasa. Sama sekarang senyap. India ni kakak-kakak tu kata tak layan dah. Pasal dia bukan belajar pun. Orang awam. Tak belajar. Bahasa Arab pun level tak tu level apa. Tapi suka. Itu problem kita yang kat sini. Walaupun Imam Ghazali dah sebut dah dengan jelas dan terang. Pasal perbuatan cuba mentakwilkan tadi, kau datang pada seorang awam, haram. So dia tak ada ya basic untuk macam tadi berenang tak boleh, pergi terjun kat air tu kenapa? Kat sini dia tak ada basic bukan untuk faham kalimah-kalimah bahasa Arab pun tak boleh. Baca kitab pun tidak. Belajar berguru pun tidak. So macam mana dia nak bincang? Tapi kalau kita lihat macam perkara ni, perhatikan apa macam geng-geng belajar makrifat hakikat. Selamba. Selamba cakap. Semua daripada zat. Zat tu apa? Zat tu bukan Nur. Ada jadi Nur Muhammad. Ada jadi zat tu bukan. Saya jumpa ada kumpulan. Dia nak buanglah Nur Muhammad. Muhammad ni karut. Dia cakap yang tu. Tapi indian sama juga ayat dia. Zat. Bible dia buka, semua dia buka. Hadis Nabi tak buka langsung. Berarti dia kelakar je. Semua lakonan. Kita semua ni lakonan. Mana orang buat jahat pun lakonan. Biarkanlah sebagainya. Lepas tu kita ada peraturan buat apa? Kenapa ada hudud? Kalau kita kata orang kafir, dia kata orang kafir tu pun lakonan. Hei? Best juga lakonan semua sekali. Semua melakonkan qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan berlaku bukan masalah redha. Izin berlaku bukan redha. Allah Ta'ala tak redha. Wala redha li ibadihil kufr. Dia sebut dalam Quran, dia tak redha untuk hamba ni kekufuran. Datang kita belajar ilmu makrifat, semua sama. Iman tak iman semua sama. Di sisi Allah Ta'ala semua serupa. Hei? Allah Ta'ala kata, kan? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah orang yang beriman sama macam orang fasik? Tak serupa. Dan dia kata ini semua lakonan. Dia melakonkan. Orang macam ni datang lempang. Boleh tahu lakonan kan. Dan dia kata lakonan betul kan? Barulah dia boleh betul. Dan bila kena pelempang tu, tak apa ini lakonan semua tu. Orang tahu cerita. Geram betul. Tapi kadang-kadang dia bercakap tentang zat Allah Ta'ala suka hati. Dia awam, dia orang awam. Batasan mereka orang macam ni, dia ami. Orang awam, bukannya orang arim, bukan orang arif. Gelaran pakai arif billah tu. Takut dengar. Al-arif billah. Kita macam apa hal kan? Siapa pergi jawatan tu? Anak murid bagi arif billah tu. Tak tahu guru. Masalahnya kalau orang nak tahu. Contoh macam orang tu pakar mekanik kereta. Awak tahu kereta apa? Sebab dia sijil ke? Dia boleh betul kereta orang. Yang ni bukan ni, akan ahli pun. Awak pergi dengan bidang tentang Allah Ta'ala. Pakar tentang Allah. Eh, hebat. Kan? Sedangkan kita beriman dengan Allah Ta'ala dengan ghaib. Bukan dengan nampak. Tang mana awak jadi alim arif billah. Astagfirullahalazim. Okey. Jadi dia kata apa? Wala syakka fi tahrimihi. Maka tak ada keraguan tentang orang awam masuk dalam bidang ni, bincang berkenaan dengan zat-zat Allah Taala, sifat Allah Taala, dia memang confirm haram. Macam mana orang yang tidak reti berenang terjun dalam tempat yang boleh menenggelamkan dia mati. Wa bahru ma'rifatillah ab'adu ghaura. Sedangkan dia kata sedangkan dan lautan makrifat Allah Taala ni, mengenal Allah Taala ni lebih jauh akan dalam dia. Sebenarnya memang tajuk asal dia pasal kita disuruh beriman dengan ghaib. So tang mana ada orang boleh ada arif ghaib? Kau tak nak kata apa innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, kan? Dan surah apa, al-mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, untuk mereka ada keampunan ganjaran besar. Atau dalam surah Yasin Allah tanya kan, innama tundir man taba'a dhikra, engkau hai Muhammad hanya ingatkan apa Quran ni, kan? Barang siapa yang mengikuti akan peringatan, kan? Innamatun man taba'a dhikra wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takutkan Tuhan penyayang dengan ghaib. So bila dia kata dia makrifat tu, ha ni masalah asal pertama ni. So memang confirm benda tadi adalah benda bukan setakat makin dalam. Takkan tak berketepian sebab ilmu tak ada. Mana ada ilmu kat situ? Allah Taala suruh kan. Wa aksar ma'atibah wa mahalika, dan lebih banyak akan apa tempat-tempat apa bahaya dan tempat-tempat kebencanaan. Min bahril ma'i, berbanding lautan air. Lautan air ada air pusar dia, ada batu karang lah, ada sekian. Lautan berkenaan masa mengenal Allah Ta'ala ni lagi dahsyat, dia kata. Li'anna halak hadal bahari la hayata ba'dahu. Okay. Dia kata kerana kebinasaan dari lautan ini, tiada kehidupan sesudahnya. Sedangkan wahalaka bahri dunia, sedangkan kebinasaan lautan dunia, la yuzilu illal hayatal za'ilah, dia hanya menghilangkan kehidupan yang akan hilang. Nyawa kita memang kalau tak mati di lautan pun kita boleh mati tempat lain. Cuma bila mati di lautan tadi tenggelam, kita dikira hanya hilang nyawa aje. Sedangkan yang lautan makrifatullah ni, dia adalah mengenal Allah Taala ni adalah benda yang takkan boleh selamat langsung. Dia kata, "Wa dzalika muzil hayatil abadiyah." Yang itu lautan makrifat Allah Taala ni adalah yang menghilangkan akan kehidupan abadi. Fasyatan baina khatarain, maka ini adalah dua beza bagi bahaya, dua bahaya tersebut. Memang ini bahaya lautan air, bahaya untuk orang yang tak kita berenang. Yang ini lagi teruk. Sebab rosak dekat sini hanya mati, bahkan dapat mati syahid. Orang mati tenggelam, mati syahid. Tapi orang yang masuk menyelam pada kononnya mengenal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, menggunakan akal. Dan dia cuba untuk bayangkan, dia takwilkan, agaknya macam ni, agaknya macam ni. Tapi masalahnya benda tadi akan membawa kepada rosak. Macam kes tadi lah. Yang saya tengok geng makrifat. Kan? Belajar makrifat lah sekali, semua sama. Iman tak iman sama saja. Hanya lakonan. Baik. Melakonkan qadar dan takdir orang tu kafir. Jadi dia melakonkan qadar dia. Kita mukmin melakonkan qadar kita. Kita lakonkan qadar je, dia kata. Pelakon-pelakon je. Semua ni ketawa dan lawak. Baik. Ketawa dan lawak. Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis sedikit ketawa. Kenapa Nabi cakap macam tu? Ni peliknya, orang makin kenal, konon ada makrifat, makin kenal, makin tegak. Makin rasa macam tak ada bahaya. Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, kamu sedikit ketawa. Dan kamu tinggalkan semua harta-harta kamu, pergi tengah padang. Nabi kata, Ya Rab, macam tu. Kalau kamu tahu apa aku tahu, tak tinggal lah, tak buat kerja dah lah. Tak ada keseronokan televisyen, keseronokan kenderaan, keseronokan apa, tak ada, habis hilang. Sebab tahu apa Nabi tahu. Ni banyak orang mengaku tahu Nabi tahu apa, tapi last sekali makin teruk perangai. Makin fasik, makin jahat. Nah, ini pelik kan, tapi ini kes orang awam. Menyelam pada tajuk ni, pada masalah takwilan tentang zat dan sifat Allah Ta'ala. Itu taklim yang pertama. Kemudian, takwil alim al-ami mamnu'. Kedua, takwilan seorang alim terhadap apa, sama-sama dengan seorang yang seorang yang awam, ini terhalang juga, mamnu, dilarang. Tadi haram, ini dilarang. Al-maudhu' tsani, kedudukan kedua, ay yakuna dhalika minal alimi mal ami. Boleh terjadi akan takwilan tersebut tentang pengertian zat atau sifat Ta'ala ni daripada seorang alim bersama dengan seorang yang awam. Okey. Wa huwa aidan mamnu', ia juga terhalang. Misalnya contoh macam ni adalah ayajur sabahu al-ghawas. Okey. Bahawa menheret seorang yang pandai berenang, yang pandai menyelam fil bahri, di lautan tu, ma'a nafsi, bersama diri dia, dia bawa siapa? Dia heret ajizan anis sibahati. Dia bawa tarik seorang yang lemah daripada apa? Berenang. Awak heret orang tak kita berenang, tarik kat pergi kat dalam lubuk. Ha, macam mana ni? Kata ajizan anis sibahati, mutarribal qalbi wal badan, yang dia menggeletar hati dan juga badan ketakutan. Awak tarik dia masuk dekat situ. Wa dhalika haram. Perbuatan kita tarik dia adalah haram. Walaupun kita kata saya ada, saya selamatkan dia. Tak apa, tak apa, saya boleh selamatkan dia. Tak apa, saya ada. Saya ada sebelah. Ha, ini kadang macam tok-tok guru ni pun rasa-rasa dia berkelayakan ni masalah juga. Sebab sebenarnya kalau kita pergi kat tempat apa, kawasan bahaya, orang yang tak boleh berenang yang tarik, dia pijak kita nanti. Betul. Ketika dia tengah lemas tu, dia akan pergi, dia peluk kita, kita tak boleh berenang, kita tengah sekali dengan dia. Dia tengok pasal. Ini mungkin jadilah kes, pasal kes apa, perbuatan tadi dia kata haram kan. Kerana apa? Li'annahu arradahu li khataril halak. Kerana orang tersebut, si yang pandai berenang ni tadi, yang alim ni tadi, dia bawa orang berkenaan kepada bahaya kebinasaan. Fa'inahu layakwa ala hifzihi li filujatil bahri wa inqadar ala hifzihi fil korbi minasahili. Filkul Masahili, dia kata, kerana dia, yang alim ni tadi, yang pandai berenang tadi, tidak kuat untuk menjaga kawan tersebut. Orang tu, dalam gelojak ombak, dalam apa, taman ombak, sekalipun dia mampu untuk jaga kawan tersebut, di kawasan, di atas sampan, dekat tepi pantai, boleh. Atas sampan tepi pantai, kita boleh jaga dia. Tapi kalau dia kata, pergi masuk dalam air tu, tak boleh, kita jaga dia. Kan? Walau amarahu bil wuquf bi qurbi sahili la yuti'uhu. Dan bahkan kalau dia perintahkan kawan tu jangan datang, duduk situ, kawan tu juga, yang si Amin tadi, orang yang awam tadi, dia takkan berhenti. Walau tok guru kata jangan, walaupun kan kita pandai berenang ni kata awak duduk situ bahaya, tapi kawan tu akan buat apa? Dia masuk juga, seronok, best, tengok, nampak menyelam-menyelam ikan ni keluar-keluar, dia dah masuk jugalah. Okey. Wa in amarahu bisukun indal titami amwaj. Dia kata, dan kalau diperintah kawan tersebut untuk diam ketika mana apa? Berhempas-hempaskan ombak. Hempasan ombak, dan wa ikmalu tamasihi. Dan ketika datangnya buaya-buaya. Kan? Wa qad faragha faragha fahu lil tiqam. Dan ketika itu apa? Sedangkan buaya itu dah kosongkan mulut menganga untuk telan. Ittaraba qalbu wa badanu. Walaupun dia kata jangan, takut, duduk diam-diam, kawan tu apa jadi? Dia mesti kelangkabut juga. Walaupun dah cakap relax, tak apa, saya ada. Pernah bawa orang bawa berenang, yang ni bawa anak kita kan, bagi pelampung pun dia takut. Walaupun tak ada masalah, kita kata tak apa, tak tenggelam. Tak nak kan, ingat dulu anak saudara saya waktu kecil pun tak takut air. Pasal pernah jatuh dalam kolam kan, takut air. Lepas tu dah besar-besar nak suruh masuk air, tak nak. Tapi keluarga dia tak boleh suruh, saya suruh lah, saya garang. Kamu datang si, tak nak mati. Jangan bunuh saya, saya tak nak mati, dia tu. Ini kisah betul. Tapi ya, yang ini masalah dia, orang tak tahu. Kadang-kadang dia tarik benda ni yang akan jadi. Contoh macam seorang alim. Okey, kadang-kadang orang alim, kalau dia buka tajuk ni, takwil kepada anak murid, soalan anak murid tu akan tenggelam ke ni? Anak murid tanya, lepas tanya, tanya, lepas tanya, tanya, lepas tanya, tanya. Last sekali yang alim tadi, akan last sekali menjawab benda tak patut dijawab. Dia akan jawab benda tak patut dijawab. Ini masalah dia, bab takwilan. Dia kata, وَهَذَا مِهُوَ الْمِثَالُ الْحَقِّ لِلْعَالِمِ. Inilah contoh apa yang terbenar, yang benar eh, bagi seorang alim. إِذَا فَتَحَ لِلْعَامِ بَابِ التَّعْوِيلِ. Bila dia buka pada seorang awam, bab pentakwilan-pentakwilan. Wa tasarrufi khilafil zawahiri, dan bertindak pada berlawanan dengan zahir. Zahir dia dah ada pengertian, sibuk takwilkan juga. Dia buka pada orang awam, ada masalah. Last sekali macam sikitlah. Kalau tak bahaya kepada orang awam tu sendiri, orang alim tu berkena sekali. Sebab dia akan tenggelamkan. Soalan tu ada macam kita tadi, macam orang buat lemas, dia akan peluk apa saja, atau dia tak tahu kalau dia peluk, tenggelam. Kalau dia relax, dia tarik tangan slow-slow, tapung. Tapung, kita tarik perlahan-lahan kan, tak apa. Sebab tu kadang-kadang orang belajar apa, untuk apa, apa keselamatan, bagi apa, bagi bagi menyelamatkan orang lemas, dia ajar tumbuk tu. Tumbuk tu. Kalau dia tengah gitu-gitu kan, jangan bagi dia pegang. Tumbuk perut dia dulu ke, baru tarik tengkuk dia. Tahu kan? Ni kaedah dia, kaedah betul. Kalau tidak nanti dia peluk awak, awak tenggelam sekali. Ha, kalau kita kata dalam bidang masalah takwil-takwil bagi sifat Allah Ta'ala ni, yang akan berlaku adalah bila anak murid tu tanya lebih-lebih, Tok Guru tu lah sekali nak jawab juga. Tok Guru tenggelam. Ya kan? Ini jadi kes yang betul-betul. Eh? Baik, okay. Itu pada konteks tu. Ketiga dia kata, okey, nak terangkan sebelum ketiga. Dia kata yang seterusnya dia kata apa, kullu alimin laisa lahu ghusun fil bahril ma'rifati fa fi ma'nal awam. Okey, dan setiap alim yang tiada baginya apa puatan menyelam pada lautan makrifat, maka dia adalah makna orang awam. Tak pernah bincang, tak pernah belajar ayat-ayat zat tentang sifat, tak pernah baca. Ha, ini kena faham pasal maksud dia menyelam tadi lebih tepat, bukan maksud dia apa tunggu ilmu daripada Tuhan, ilmu laduni sebagainya. Maksud sebenar dia adalah bila orang tak pernah belajar langsung bab akidah, bab asma' dan sifat, tak pernah belajar. So dia belajar lah, dia belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqh sebagainya. Tapi di sisi tajuk tentang zat Allah Ta'ala tadi, mana patut dia berhenti, mana patut dia boleh berbincang, dia tak tahu, maka dia macam orang awam. Dia kata kat sini, wa fi ma'nal awam, dan pada makna pengertian orang awam ni adalah al-adib, ahli sastra, pandai sastra, bijak. Kan? Udaba, syair pandai banyak. Tapi dia pada tahap ni adalah orang adib. Wan nahwi, pakar grammar, pakar tata bahasa Arab. Wal muhaddis, orang belajar hadis. Wal mufassir, mufassir. Wal faqih, orang alim fiqah. Wal mutakallim, orang ahli kalam. Bal kullu alimin siwal mutajarridin li ta'allumi sibahati fi biharil ma'rifati. Bahkan setiap alim selain yang mengosongkan masa untuk mempelajari berenang di lautan makrifat, kata Imam Al-Ghazali, al-qasirin amarahum alihi, yang apa yang menghabiskan akan umur mereka pada berenang atau mempelajari. Maksudnya tak belajar tentang ayat asma' dan sifat, tak belajar tafsiran daripada para sahabat, tafsiran daripada Nabi sendiri, dia tak belajar. Sebab benda ni perlu ke dia ni, as-sarifin wujuhahum an dunia, yang mereka ni mengalihkan akan wajah mereka daripada dunia, wasyahwat dan juga syahwat. Al-mu'ridina anil mal, yang berpaling daripada harta. Waljah, kebesaran. Walkhalq, dan juga makhluk-makhluk. Wasairil ladzat, dan juga semua kelazatan-kelazatan. Memang dia memang nak dekat diri pada Tuhan. Dia kata walmukhlisina lillahi ta'ala fil ulumi wal a'mal. Dia kata yang mereka ni ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam ilmu dan juga dalam beramal. Dalam ilmu dan amal mereka ikhlas. Alqa'imi nabi jami'i hududi syari'ati, yang melaksanakan terhadap seluruh batasan-batasan syariat. Ni saya ingat ada satu video. Video apa? Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dalam video tersebut, dia ditemuramah kena dalam beberapa tak lama, dalam beberapa minggu sebelum dia mati kena bom. Dia ditanya berkenaan masalah tajuk apa ilmu tasawuf sebagainya. Dia pujilah Imam Ar-Rafi'i dan sebagainya yang apa kon apa yang apa Syadzili lah dia cakap. Tapi dia kata sini, bila orang tu kata dengan dia kan, dia kata kat sini, dia pasal dia tak baik tarikat mana-mana. Dia kata, kau tunjuk pada aku seorang yang alim, yang dia ni ada dua-dua sudut. Ada ilmu berkenaan dengan pencucian jiwa sebagainya, yang ada ilmu tentang syariat. Dua-dua dia ilmu dia ada. Kau tunjuk pada aku hari ni, besok aku baik dia. Dia cakap macam tu, maksud tak ada. Bila itu realiti yang dia cakap tu, tak ada lah maksud dia. Kalau tak baik sesiapa, maksud dia tak ada lah. Dia kata tak boleh, dia kata tak ada. Dia kata memang realiti kita lihat macam tu. Bila orang tu kata dia alim sekian sebagainya kan, korang ahli pemakrifat lah sebagainya. Dan sekali satu kumpulan, gelak je saya dengar. Tok Guru dia kata, dia dapat dah apa arahan. Mana mulai tahun depan, dia kena dakwah ke negara-negara Eropah dan sebagainya. Jadi tiket kapal terbang kena tanggung lah. Nak melancong je kan, nak melancong. Janganlah gunakan ayat tu. Dia tak senonohnya, saya, lepas tu dua lagi pengiring. amboi kan. Anak murid pun macam saya macam, ya benar kan. Ada anak murid dia tinggalkan dia, mula tu start tu cerita, saya gelak juga. Saya tahu dah mana-mana ada. Memang diorang ni kalau cerita kata apa, kata geng-geng yang makrifat-makrifat hakikat ni kan. Yang apa sufi-sufi mana ni, kelentong je kata ikhlas. Duit dia simpan poket. Bila tak nak buat kerja apa, dia minta anak murid dia, tetuainya. Sebab tu anak murid cari orang kaya. Kalau cari orang miskin, jenuh minta je. Zaman Nabi dengan para sahabat, yang banyak-banyak yang ikut Nabi, orang miskin. Nabi tak untung dia orang. Dia untung duniawi, tak ada. Tapi kalau kita kat masyarakat Islam kita ni, di Malaysia ni, yang terikut dengan tarekat sebagainya kan, dia cari orang kaya. Mudah nak tuai. Tuai sini sikit. Tuai, tuai, tuai. Ha. Mana ada ni cari pengikut miskin. Yang kaya pula seronok sebab apa? Dapat shortcut. Saya ikut yang kaya ni, yang kaya ikut kan. Dapat shortcut lah. Kalau orang lain kena beramal, kena solat, kena puas sunat, dia tak payah. Dah bai'ah dah. Sampai sana, nanti kat sana, Tok Guru tangkap tangan dia. Mari. Kan? Mari. Jangan takut ada panji ni. Dia ingat dia style panji macam apa? Orang Cina punya pendera tu kan? Dia ingat kat akhirat nanti ada orang ikut panji tu. Yang panji ada diceritakan oleh Nabi SAW, panji orang pengkhianat. Ini pengkhianat sifulan-sifulan. Ada tu orang tu adalah panji. Yang lain-lain tak ada ikut panji eh. Semua amalan masing-masing. Marut tu kan. Tapi lah seronok kan macam mana. Ini bahaya dia sebenarnya. Pasal dia kata kat sini kan, yang kadang-kadang orang ni dia kata tak jaga batasan syariat. Itu confirm. Menampak sangat tak jaga batasan syariat. Ini paling biasa. Pada orang belajar ilmu, kalau mengenal mengenal diri, mengenal Tuhan, last sekali tak solat. Tang mana makrifatnya. Okey. So dia kata, dia kata ada dan adab-adabnya, wa adabiha fil qiyami, dalam melaksanakan bita'at, dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, wa tarkil munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Nah, ini tajuk asal dia. Yang mereka ni yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni, yang kata menyelam pada daun makrifat ni adalah al-mufarrighina qulubahum bil jumlati an ghairillahi lillah, yang mengosongkan kalbu mereka secara keseluruhan daripada selain Allah Taala, hanya untuk Allah. Al-mustahkiril dunia, okey, yang memandang hina pada dunia. Balil akhirah ni yang masalah sikit. Ha, ini masalah sikit. Ini word ni kan. Walil firdausil a'la, yang memandang hina kepada dunia, bahkan kepada akhirat dan syurga firdaus tertinggi, dalam fi jambi mahabbatillah, pada sudut mencintai Allah Ta'ala. Dia banding sebelah. Kalau cintai Allah Ta'ala, syurga firdaus sebagainya, syurga firdaus pun tak ada guna. Ini salah. Ini salah. Istilah ni salah. Akhirat itu adalah tujuan matlamat kita. Bahkan kita percaya akhirat, kita nakkan syurga firdaus tadi, sebab itu yang kita layak. Mencintai Allah Ta'ala bukan maksudnya kita boleh berduaan dengan dia berbanding yang lain. Atau contoh macam bercinta dengan perempuan, tak boleh. So Allah SWT, dia Tuhan kita, Tuan kita, pemilik kita. Tidak ada kelayakan kita untuk duduk sebelah macam ni dengan dia. Tak boleh. Tak ada kelayakan panggil. Maka yang layak untuk kita adalah tempat dia sediakan. Apa dia sediakan untuk kita? Ini tempat tu kita pergi. Itu betul. Macam awak pergi masuk apa istana sultan, istana agung, istana raja. Awak tak masuk bilik tidur dia lah. Dia bagi awak apa? Rumah tetamu. Bilik apa? Bilik tetamu. Itulah kelayakan awak. Itulah tempat layak kita. Bukan dengan dia. Kalau words ni macam kata cinta Allah Ta'ala, tolak syurga, tak nak sekian. Ini word yang kena jaga. Kalimah ni banyak berlaku daripada mulut-mulut ahli sufi. Korang cinta Tuhan melebihi daripada syurga. Sedangkan yang layak untuk kita syurga tu je lah. Itu kelayakan kita. Sebab kita bukannya boleh bersama dengan Allah Ta'ala. Dan konteks macam tadi lah, macam kes apa, okay, macam kita kahwin perempuan, tidur sekali dengan dia. Dengan Allah Ta'ala bukan macam tu. Dengan Allah Ta'ala tempat yang dia sedia untuk kita. Apa? Inilah tempat kita. Inilah layaknya bagi ahli-ahli. Orang-orang yang dipanggil apa? Sebagai apa? Orang-orang yang mendapat kedudukan si Allah Ta'ala berada pada tempat tertinggi. Tempat di syurga. Maka mengejar syurga tadi sebab kita nak duduk di tempat kelayakan kita. Yang layak Allah Ta'ala sediakan, itulah tempat dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa 69. Kan, tanya apa? Wa man yuti'ir rasul wa man yuti'illah wa rasul faulaika, maka siapa yang taati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah bersama golongan Allah Ta'ala kurnia nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wasiddiqin, golongan siddiqin, wasyuhada, kan, para syahid, orang mati syahid, wassalihin, dan orang yang soleh. Dan orang tak kata apa hujung tu, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka itulah sebagai teman. Itu layaknya kita pada tempat orang-orang yang Allah Ta'ala sediakan. bukan tinggalkan ni dengan Allah Ta'ala. Ayat tu tak boleh kan, over dia panggil, melampau. Nabi sendiri bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin, berlumbalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan juga syurga. Sari'u, cepat-cepatlah kamu ila jannat ila maghfirati min rabbikum wa jannatin, daripada syurga. Allah Ta'ala sebut syurga, itu tempat mulia kita. Kita rasa kita layak kat situ je. Ha, itulah tempat kita layak, yang Allah Ta'ala layakkan kita. Jangan kita kata memandang hina pada syurga, hatta syurga dan bab cinta Allah Ta'ala. Bab cinta Allah Ta'ala awak dapat kat situ je. Kalau tidak ke situ, tak ada ke tempat lain dah. Ha, saya cinta Tuhan. Tapi kalau tak dapat ke syurga, ke neraka lah awak, mana tempat lain. Itu tempat layak kita. So awak ayat tu kena jaga sikit. Kadang-kadang apa, orang yang tersibat dalam tasawuf ni, ayat macam ni yang sering berlaku. Dia over kepada batasan dia, luar daripada apa yang diizinkan. Sebab kita cinta Tuhan bukan cinta girlfriend boyfriend. Macam dulu apa Robert Adawiyah, dan dia kata tak nak kahwin dan sebagainya. Takkan dia mengatasi Nabi? Bukan Nabi manusia paling takwa, paling takut Allah. Tapi Nabi puasa, Nabi solat, Nabi tidur, Nabi puasa, Nabi buka, Nabi kahwin dengan wanita. Masa tak suka dengan sunnahku, Nabi kata bukan golonganku. Lafaz tersebut adalah amaran kepada sesiapa yang membuat sesuatu over daripada Nabi SAW. Ini kena jaga sikit. Sebab tak ada siapa lebih bagus banding Nabi dalam ibadat. Kalau orang tu kata ada masalah. Kan Nabi biasa 11 rakaat saya semalam. Ibu kata ada orang tu 1000 rakaat. Dia jaga-jaga sikit lah. Kita tak nafikan keberkatan masa Allah Ta'ala bagi ruang untuk manusia tu solat banyak. Tapi Nabi sendiri SAW solat dan tidur. Bukannya macam tu cara dia. Sebab tu saya ingat kalau kita baca kisah Uthman bin Maz'un. Kan dia kan bila dia masuk Islam, pindah Madinah. Isteri dia, kisah isteri dia, apa, Khawlah binti apa nama dia. Dia apa, isteri dia bila sampai Madinah, tinggal dekat Madinah, isteri dia jadi pucat lesi, pakai baju tak cantik. Bila datang jumpa isteri Nabi, diorang kata, apa hal kau? Miskin ke? Dan suami kau rasanya kaya sekali, antara orang kaya dekat Madinah ni. Apa jadi dengan kau? Dia kata sebab apa, sebab suami dia punya ibadat tadi. Sampai dia panggil kepada Uthman bin Maz'un, Nabi kata dengan dia, apa dia kata, alaisabi pelaka is uswah. Tiadakah untuk aku, untuk kau sebarang tauladan? Kan makan, apa, solat tak tidur, apa, puasa tak buka, tak ada hubungan dengan isteri. Mana boleh? Mana boleh macam tu? Mana ada Islam macam tu? Lepas tu, kadang-kadang bila orang tu over sangat, ni jaga-jaga sikit. Sebab dia kata nak cinta Tuhan sampai batasan. Konon, dia buang dunia dan dia paling dekat dengan Tuhan. Mana ada? Sebab kita perhatikan, benda ni teguran yang dibuat oleh Nabi sendiri. Bahkan ada, kalau kita buka dalam Sahih Muslim, Sa'ad bin Hisham bin Amir, yang Sahih Muslim, hadis seorang tabi'in, nama dia Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia ni dahulu ketika mana dia dah pindah luar daripada Madinah. Bapa Hisham bin Amir sahabat Nabi. Lepas tu dia keluar tinggal luar Madinah. Lepas tu bila dia balik Madinah, dia nak jual harta dia, rumah-rumah dia yang dia ada dekat Madinah, untuk beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Ini sebenarnya lagi dahsyat. Kalau orang tu kata sebenarnya, dia kata duduk dalam gua, betapa kan, banding orang pergi jihad. Orang pergi jihad lagi dahsyat. Dia serah nyawa, kan, nyawa dia kepada Allah Ta'ala, tak kisah. Yang ini setakat duduk dalam gua, tak ada apa-apa . Betapa tak ada besar sangat. Tapi orang ingat payah dia, bismillah. Banyak orang yang beramal dengan sufi ni, dia panggil apa? Rasa dia tertipu oleh syaitan. Dia rasa perbuatan dia tadi duduk dalam gua tu atau tak jumpa orang tu, itu yang terbaik. Itulah yang paling paling paling dekat pada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi tak pernah tunjuk macam tu pun. Nabi keluar pergi jihad. Nabi bukan tak pernah ajar duduk diam di dalam gua. Mana ada? Nabi pernah berada kat dalam tadi, tapi Nabi tak suruh Abu Bakar buat. Engkau gua ni, engkau kubur mati. Mana ada cakap yang tu? Nabi tak suruh pun. Para sahabat dapat Islam, itulah cara untuk mendekat diri pada Tuhan. So dia pergi Madinah, dia anak sahabat. So orang di Madinah tanya, kau nak buat apa ni? Dia kata nak beli, jual hartanah sekali, beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Maka ketika tu, orang-orang di Madinah tegur dia. Orang-orang Madinah kata, jangan buat. Zaman Nabi hidup ada 6 lelaki. Dia tak sebut siapa nama 6 lelaki si. 6 lelaki nak buat macam kau buat. Nak kau buat ni. Pakai bukan setakat tu, siap cerai bini. Maksudnya kalau bini, kalau kita mati 4 bulan 10 hari. Dia kalau dah cerai siap-siap, 3 kali apa ni, 3 kali apa suci, suci settle lah. Tak ada masalah. Kahwin baru. Kita mati pun tak nangis-nangis. Sedangkan kalau, jadi dia cerai bini siap-siap. Lepas tu Nabi SAW, bila 6 orang tu, ini cerita daripada Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia kata 6 orang zaman Nabi nak buat macam kau buat. Cerai beli, cerai bini, jual harta, beli senjata, beli kendaraan, jihad sampai mati. Nak jihad sampai mati. Nabi tegur. Nabi kata apa? Nabi kata pada 6 orang tu, alaysa lakum fiyya uswah. Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Manakala korang nak dekat diri pada Allah Ta'ala, nak cinta Allah Ta'ala, nak zahirkan apa ibadat kepengabdian diri Allah Ta'ala, nak dapat syurga Allah Ta'ala, jauh neraka Allah Ta'ala, bukankah aku ni contoh korang? Sebab tu Nabi ini, sebab tu ayat ni kita jaga sikit kan, bab syurga tadi tu kita pelik kan, sebab Nabi besarkan depan mata para sahabat tajuk syurga. Tak ada fasa-fasa. Memang daripada mula Mekah sampai Madinah, sampai Nabi wafat, tajuk yang sama. Tak pernah ubah. Yang kata mula-mula gula-gula ustaz. Macam kita ajar anak kita lah. Puasa abah bagi RM1 sehari. Puasa 30 hari RM30. Lepas tu dah besar tak boleh lah. Kena upgrade lah. Itu bukan macam tu cara dia. Memang syurga ni bukan nilai dunia. Bahkan tempat tahu ujung tongkat seorang. Kalau orang tu ada tongkat, dia letak tongkat dia dekat syurga. Kedudukan tapak tongkat dia dekat syurga tu lebih baik banding dunia segala isi dia. Lafaz ni dahsyat. So bila Nabi kata macam tu, lebih baik banding syurga dan dunia segala isinya. Isi syurga ni antaranya apa? Para anbiya. Isi syurga, isi dunia. Yang tempat di syurga tadi besar ni, saiz tanah ni, besar ni, lebih baik banding dunia dan segala isinya. Apa kita faham? Kita takkan kot. Lebih baik daripada orang Malaysia. Okeylah, tak apa kot. Kita letak poin macam tu kan. Tapi masalahnya dunia segala isinya, dan isi dunia ni di samping apa benda binatang yang ada, lembu, kambing, ikan paus sebagainya kan, pokok-pokok yang ada kan, logam-logam dalam tanah, termasuk dalam tu ada para anbiya. Tahu tak? Bila Nabi kata lebih baik banding dunia dan segala isinya, kena faham macam tu lah. Tak bolehlah kita pandang macam ni. Pandang bawah kata pandang hina kepada dunia. Dunia okey lah. Akhirat. Janganlah. Mana boleh pandang ringan pada akhirat. Kan? Akhirat paling utama. Paling utama untuk kita. Tapi cakap yang tu. Bahkan Firdaus A'la di sisi cinta Tuhan. Cinta kepada Allah Ta'ala. Itu ayat tu lebih pada simbolik kepada Sufism punya idea. Bukan daripada bentuk sunnah. Sunnah tak ajar macam tu. Baik banding dunia dan isinya betul. Banding daripada akhirat, syurga tak ada. Takkan ada. Sebab Allah Ta'ala takkan tawar pada kita benda yang rendah. Dia tawar pada kita benda terbaik. Bahkan tempat kekal abadi seorang mukmin tadi, di akhirat adalah tempat terbaik. Okay. Maka dia kata, Imam Ghazali sambung, fahaulaihum ahlul ghawsi fi bahril ma'rifah. Maka golongan ini, mereka ni adalah ahli dalam menyelam di lautan makrifat. Yang jaga syariat, yang apa, semua sekali kan, yang amal dia kata-kata, apa, amalan dan juga, apa, ilmu dan juga amal dia, apa-apa, ikhlas. Yang disebutkan sifat-sifat tadi tu, dia kata. Itulah orang ahli makrifat yang dimaksudkan. Saya ulang balik, yang sebenarnya adalah orang yang dimaksudkan tadi adalah orang mukmin bertakwa lah. Itu maksud dia. Okay? Mukmin yang bertakwa. Bukan, tapi tak luar daripada tajuk ni, bukan sufi. Wahum ma'adhalika kullihi. Dan mereka di samping berserta dengan semua itu, ala khatarin azim, juga berada bahaya yang besar. Bahaya yang hebat. Yahluku minal asyarati tis'ah. Akan binasa daripada 10 orang, 9 akan binasa. Ila ayas ada wahidun minhum, sehinggalah apa, berbahagia seorang je dikalangan mereka. Bidduril maknun, dengan apa, permata yang tersembunyi. Wasiril makhzun, dan rahsia yang tersimpan. Kalau macam tu baik tak usah masuk. Ni tajuk dia, kalau daripada 10 orang 9 gagal kan, seorang je berjaya, tak usah masuk. Buat apa nak masuk? Perbuatan kalau kata benda tu memang realiti macam tu lah. Daripada orang banyak-banyak yang apa masuk ke dunia ilmu makrifat ni, daripada beberapa kumpulan yang ada, boleh katakan 10-10 hancur. 10-10 hancur. Dan tak solatnya, yang halalkan zinanya, yang halalkan ribanya. Semua, perhatikan sejarah. Tak ada benda baik. Kalau contoh macam kata ajaran sesat dekat Malaysia ni, daripada yang ada tu kan, selain daripada liberal ke, penuzum agama ke sebagainya kan, yang bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk ni lah. Bentuk-bentuk ekonomi yang belajar nak mengenal Tuhan, mengenal diri. Awaluddin Ma'rifatullah kan, ha, tengok-tengok tiba-tiba sekali habis, dia tinggalkan semua. Nabi tak pernah buat, dia buat. Nabi tak pernah tinggal, dia tinggal. Ha, ini sangat bahaya. Sebab tu kita kata, kenapa nak bahayakan diri pada ilmu yang akan jadi macam tu? Makasih ada gila tu. Belajar berzikir, panas, jadi gila. Sahabat Nabi, berzikir ingat Allah Ta'ala, tak ada seorang pun gila. So kalau orang bijak, kenapa nak pergi masuk? Tahu dah depan tu akan bahaya. Kan daripada 10 orang lintas, seorang je lepas. 100 orang lintas, seorang je lepas. Buat apa lintas? Buat apa lintas? So awak takkan boleh menjamin bahawa kedudukan awak, kononnya menyelam tadi, mendapat apa-apa. Sebab balik pada asal, kan, pengetahuan tak mencukupi untuk tajuk ni. Sebab pengetahuan tak sama dengan amal. Allah kira pada kita ni amal, bukan tahu kita. Kalau sekat tahu sahaja tentang Allah Ta'ala, iblis pun tahu. Iblis pun tahu tentang Allah Ta'ala, tapi tajuk dia amal tak ada. Apa guna ada ilmu, tak ada amal. Kadang-kadang orang kita suka makrifat-makrifat ni mengetahui je. Dia tahu rahsia, buat apa? Lepas dah tahu, tahu apa? Saya jumpa satu kumpulan dekat apa, dekat Kuantan. Saya tahu ipar saya bawa saya jumpa. Sembang kita pusing raya, singgah dekat Kuantan, dekat kumpulan ni. Jom belajar kat Terengganu. Guru orang mati dah. Tapi nak cerita kan, waktu tengah panggil apa, sembang tu kan, saya dengar cakap. Dia kata, kita zikir ni kan sampai dalam hati kita ni kan, dah berkelip-kelip, rasa bersinar-sinar macam belian. Lepas tu, saya menyampuk lah. Saya kata, lepas tu nak gimana? Yelah, dia kenal. Katalah kenal lah. Awaluddin Ma'rifatullah tu, nak gimana? Nak gimana? Bakar. Rendam. Kan? Minum air. Apa-apa? Dia tak bersampai pun. Dia sibuk dengan pusingan. Sebab tu, sangat bahaya ilmu kalam ni. Ini dahsyat dia. Orang tu sibuk dengan pengetahuan lebih daripada amal. Pengetahuan tu dibincangkan, dibahaskan, dikaji, disekian. Tapi amal tak ada. Ha, ini jaga-jaga sikit. Kadang-kadang kita bimbang, orang belajar sunnah pun jadi macam tu juga. Bincang berkenaan teori, berkenaan tajuk ni banyak. Sebab amal kurang. Tanya hafalan Quran, ina atau ina. Tak upgrade-upgrade. Berapa tahun dah ikut sunnah? 5 tahun. Ina atau ina je. Kat Al-Mulk ke, sekian ke, juzul amal ke, tak ada. Tak bolehlah macam tu. Kita kena ada perbuatan kita membaiki akan amal kita. Tak boleh kita kekal pada takut yang sama. Kadang saya perhatikan, kesian juga lah, ada saya tengok jumpa. Tapi lepas saya tegur, mak mengajuk, tak nak kawan dah. Kita tegur bukan kita menyampah kat dia. Tapi kita kesian. Jumpa kat dia je, dia kata, tahu baunya anak debat tajuk Allah di atas arasy, dia kata, dengan orang sekian. Lepas tu ada debat dengan sekian. Terus saya tanya dengan dia, sebab ahli bid'ah, yang ahli bid'ah ni duk hafal Quran, awak yang ikut sunnah tak hafal Quran, kenapa? Ini tak boleh, kena buat ni. Kena ada azam diri kita. Banyak mana tambah hafalan Quran, banyak-banyak hadis yang kita dah baca, sunnah-sunnah yang kita amalkan. Kalau cakap baca berkenaan tajuk nak gaduh dengan orang, boleh lah, buat apa? Kita menang pun berdebat dengan orang, tak guna. Yang penting adalah masalah kita dapat laksana macam sahabat laksanakan. Kadang-kadang orang pegang akidah para sahabat, amal para sahabat tak ikut. Amal sahabat tak ada. Tak pula. Ada akidah, selamat insyaAllah. Jadi SPG macam ahli, geng-geng makrifat ni. Tahu itu satu benda. Pelaksanaan satu benda lain. Kalau awak sekat tahu, awak tak nak tahu Ghani, maha kaya, awak tak minta pada dia, salah. Awak tak nak Ghani, Ghani, tak berkeperluan. Menyembunuhkan kehendak siapa saja. Ya. Awak doa tak? Salah lah. Kita kena ada vice besar kat situ. Bila ada nama Allah, sifat Allah, kita ada tindakan. Bukan hanya setakat nama. Dia ada perangai dan sikap. Yang ini biasa tergagal berlaku. Inilah masalah dia. Kita jadi ahli kalam, macam ahli kalam bertekak, berbahas. Tapi tak ada result. Kita tahu akidah dia salah. Kan? Tapi masalah amal kita macam nak. Faham eh? Sebab dia kena betul-betul kat situ. Berdua sudut. Bukan hanya masalah ilmu saja. Okey. Ulaika, dan dia macam Allah Taala firman dalam Quran dalam surah Anbiya ayat 101, ulaika alladzina sabaqat lahum minal husna, orang-orang yang orang-orang berkenaan adalah orang-orang yang berlalu untuk mereka dari kami kebaikan. Allah Ta'ala memang dalam hadis Nabi, Nabi nyatakan, dia umum, lafaz Nabi kata, man ridillah bi khairan yufaqihu fid din. Bagi siapa Allah Ta'ala inginkan untuk dia kebaikan, Allah Ta'ala fahamkan dia dalam agama. Dan kefahaman pertama patut ada pada manusia itu adalah tentang Tuhan yang disembah siapa. Nah, betul lah. Memang kat situ. Tapi kena ingat, kan, fakih saja tak beramal, tak guna. Tahu hukum halal haram tapi buat juga. Buat apa? Okay? Dia kata, fahum al-fa'izun. Dan mereka golongan yang berjaya. Dan surah Qasas ayat 69. Warabbuka ya'lamu tukinnu suduruhum wala wa ma yu'linun. Dan Tuhan kamu mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada kamu dan apa yang mereka mereka zahirkan. Apa yang disimpan oleh hati mereka dan juga oleh yang dizahirkan oleh mereka, semua Ta'ala tahu. Okey. So jadi itu dua dan lepas berkenaan takwil seorang awam pada diri sendiri, betul takwil seorang alim bersama dengan orang awam. Ketiga, ta'wilul arifi al-mu'taqid al-ta'wil ta'riful arifi al-mu'taqidi. Dia takwilan seorang yang arif yang beriktikad. Tapi dia ada qat'an secara pasti, au syakkan secara ragu, au zannan secara sangkaan. Bainahu wa bain rabbi, yang dia ada antara dia dengan Tuhannya. Maksud dia perasaan dia tentang bila Allah Ta'ala bagi tahu sekian, A dia yakin ke putus, atau B dia 50-50, atau C dia rasa berat kepada ia tapi dia tak dapat nak terima betul-betul. Hati dia tak dapat terima. Okey, jadi kat sini dalam kes ni dia kata al-mawdi'u tsalitsu, kedudukan yang ketiga, ta'wilul arifi ma'a nafsi fi sirri qalbihi. Dia kata takwilan seorang yang arif dengan diri sendiri lah, dalam rahsia diri dia, fi sirri, dalam rahsia kalbunya, bainahu bainar rabbi, di antara dia dengan Tuhannya. Okey. Memang dia sendiri, memang betul lah seorang tu alim. Tapi arif. Tapi kadang-kadang dia pun ada didatangi oleh syak dan ragu. Okey. Wahuwa ala sati'a wujuhin, dan dia di atas tiga bentuk. Fa'inna lazi inqadaha fi sirrihi annahul murad bihi min lafzi istiwa. Contohnya dia kata. Maka dia kata, kerana sungguhnya yang merosakkan pada rahsia dalam hati dia tu, bahawa annahu al murad bihi, yang dikendaki dengannya, min lafzi, daripada lafaz istiwa dan fauq. Masalah istiwa bersemayam, fauq atas, sebagai contoh. Contoh bila orang tu alim, arif. Tapi bila datang ayat ni, dia tak dapat juga nak kepastian. Hatta kalau diorang ni masuk ahli kalam sekalipun. Kononnya nak takwil-takwil kan. Dalam ketika mentakwilkan tu pun, dia tak 100% sebenarnya. Dia masih lagi dalam diri dia ada macam takwilan ni, dia cakap tapi putus ke tidak. Pasal dia kena faham. Okay. Ima yakuna maqtu'an bihi, sama ada benda tu dipastikan dengannya, diputuskan. Okey, au mashkukan fi, atau diragu-ragu padanya, au maznunan, ataupun dia sangka-sangka padanya. Yang biasalah, sangkaan biasa. Fa in kana qati'an falyatakidhu. Kalau benda tu dia memang dia kata qati', putus, maka i'tiqadlah. Macam tadi kan i'tiqad dengan lafaz fauqiyah, fauq awtan di atas. Dan ada ragulah, memang ada atas, sebab kita ada dalil yang qati'. Yang Nabi tunjukkan, yang Nabi beritahu pada kita, yang Allah Ta'ala perintah sebut dalam Quran, memang Allah di atas, ataslah. Macam mana je kita tahu, tapi memang Nabi Isra Mikraj naik ke atas. Gimana? Terima solat. Kat mana? Naik ke tujuh. Ha? Kan? Kita nampak sesuatu, ha? Terima solat kat sana. Ha? Naik langit, ketuk langit. Tiap langit tu Nabi ketuk, diketuk. Satu persatu. Cuma orang kita, geng-geng makrifat, jauh. Pejam mata sampai sesuatu mentaha terus. Geng-geng ni kan? Dia kata yang main Tok Guru dia ajar apa, buka keluar roh pun ada. Ada separuh tu saya kata biar benar. Saya pernah datang sekali kumpulan dia punya perjumpaan dekat Shah Alam. Saya dengar sembang anak murid seorang, ustaz, bila kita ni kan buat amalan kan, apa tu pun kita rasa kita keluar. Yang keluar tu siapa? Kita nampak badan kita keluar. Hush. Dia saya menjampuklah dekat orang yang saya kenal, yang ikut pergerakan tu. Saya kata, kalau orang tu boleh keluar sendiri daripada badan dia, dia Tuhan ke? Sebab yang boleh kawal roh kita hanya Allah. Yang keluarkan roh kita, macam orang nak tidur, tak boleh tidur. Kenapa tak? Nak buat apa? Kadang-kadang makhluk tidur pun tak boleh tidur. Nak keluar roh tu untuk tidur saja pun awak perlukan Allah Ta'ala, kata apa, gerakkan. Bukan mudah-mudah. Tiba-tiba dia pejam mata buat amalan apa benda tadi baca untuk keluar dari badan. Hai, seronok sangat je ni. Ni masalah ni, benda ni yang kita kata problem dia. Kadang keluar, nampak keluar kat pusat lah. Ada rasa keluar kat atas kepala lah. Macam-macam. Padahal kadang-kadang kes dah dengar cerita orang. Dia membayang. Membayang ni. Dia bayang-bayang. Macam ada dulu pun daripada Indonesia datang Abu Sangkar. Dia buat kursus solat khusyuk. RM400 untuk solat khusyuk. Tapi bila datang kelas tu, oh yo, ESQ RM1,400 untuk nangis. Nak nangis RM1,400, nak solat khusyuk RM400. Memang Malaysia tempat tuayan duit. Yang betul, ada orang mengaku. Geng-geng, hatta geng-geng daripada ustaz yang sunnah, yang boleh English, dia kata Malaysia gold mine. Mereka datang Malaysia, buat je program. Bayar RM100, bersepah orang datang. Buat free orang macam, elok ke? Dia rasa macam kalau tak bayar tu, tak berkualiti. Padahal kita tahu para ambiak mengajar, bukan minta bayar. Tidak, jadi dia tak nak. Kalau dia tak ribu-ribu tu, oh, beratur. Yang zaman saya tengok dekat belah Sungai Petani ni, dia masuk apa ceragam, apa tak, yang katil elektrik tu. Ni sebenarnya diorang dah tamat dah kat kebelah Kuala Lumpur, tak pergi dah. Lama dah benda ni, tahun saya mula kerja Yayasan Taklim dulu. Tahun 2008, 2009 gitu. Diorang buat tempat lah pusat di PJ, buat orang datang, duduk katil tu free. Tapi dia buat dengan yang kaya kan, adalah beli. Tapi benda tu sebenarnya macam ni, bila badan awak kena elektrik, arus elektrik, dia akan ada kelainan rasa. Kadang-kadang mungkin kebas dan sebagainya. Tapi benda tu efek sementara je. Efek sementara. Golik-golik-golik kan dekat atas katil tu, sempur saya beli tu. Sempur saya beli. Dan sekali tak pakai pun, katil tak pakai. Dia tak boleh, dia sekejap je. Lepas satu peringkat, dia datang balik. Dia macam Panadol punya efek lah. Kita makan-makan mula sebiji. Makan sebiji, hilang pening. Lepas tu lama-lama, dah lali dengan sebiji. Nombor dua. Kalau lali 2 biji, ada orang panggil 4 biji pun ada. Saya tengok. Sebab benda tu lali. Bila dah badan kita lali, dia akan naik. Dia biasa. Dia tak rasa apa dah. Dekat sekarang ni, waktu pukul 7 pagi, 7.30 pagi kan. Apa 7 pagi? Dekat belah apa, belah area belah depan Laguna tu, yang belah apa, ada kedai-kedai tu. Beratur orang. Kita tengok, uish, parking ni macam apa ni. Benda tu sebenarnya sementara je. Misal baru ni ada juga orang buat apa, style macam apa. Kursus kesihatan, datang ramai, wah, jerit, gitu kan. Sini ada tak? Ini kaedah baru curi duit orang lah ni. Lepas tu ada bos saya punya isteri kata, oh, dia kata diorang pergi, ada efek lah, Alhamdulillah. Saya pandang muka, dia kata, puan, dulu dah kena dah kan? Tak pasal lagi ke kena ni tu? Dia tak pasal. Saya cakap apa? Tu katil telegram tu, tak ingat ke? Boleh ingat. Siapa dulu beli? Tak benda macam tu lah, macam kes tadi. Diorang ada berniaga buat produk juga. Datang cakap motivasi. Dia ada jigit-jigit. Kita pahal diorang ni kan. Kawat askar ke tak pun. Kan? Dia benda tu efek sementara. Jangan ngarut-ngarut tu tak. Pelik betul. Orang Melayu kita ni kalau duit-duit terjadi je. Macam kes ni lah. Kes Abu Sangkar tu kan. Dia buat solat khusyuk. RM400. Daripada Indonesia. Tapi saya dengar geng-geng yang pergi, dia suruh bayangkan cahaya. Solat tu bayangkan badan kita bercahaya. Nampak cahaya. Lepas tu orang tanya. Lepas tu anak murid tak reti. Warna apa tuan? Kau nak tengok dia ngarut je ke tak? Warna putih. Putih macam mana? Gading ke? Putih cerah ke? Putih susu ke? Putih gading? Kau tak nampak? Kau nampak kuning je ni. Dia kalau nak mengarutkan guru macam ni kan. Kita tanya soalan muka-muka je. Kau tengok dia ni. Tengok dia akan macam ular. Ketuk sini, dia lagi sini. Dia memang mengarut kan. Tapi benda ni berlaku. Masyarakat Islam kita ni, bila bagi benda macam tu, baru menggelupur datang. Tapi bila kita sebut bayang-bayangan, anak murid yang dengar, dia kan bayang. Macam bila kita belajar tarikat kan, dia bagi zikir, amalkan zikir sekian. Nanti, dia, lepas tu ada pengalaman orang nampak ini. Jadi kawan ni duduk bayang lah. Tak nampak pun. Namun-namun, akan datang bayangan lah. Sebab tu benda ni delusional panggil. Benda khayalan semata-mata. Tapi banyak orang masalah itu lah. So balik pada asal. Memang kita sebut maktuk ni. Dia kata kalau seorang arif tu kan, dia ada dalil pemutus. Maka i'tiqad dengan tu. Stop. Dia kata jangan pering kepala dah. Memang kita, bahkan kes kita sebut tadi, Allah di atas arasy. Jadi benda tu Nabi. Memang Nabi terima macam tu. Dia ajar kita macam tu. Hatta Fir'aun pun minta kepada Haman bina bangunan untuk panjat intai Tuhan Musa. Dan dengan jelas itu pengertian dia adalah bukannya Musa kata Allah di mana-mana atau Allah tak ada tak apa tempat. Kalau tak, dia nak buat bangunan buat apa? Nak intai Tuhan. Maksud dia yang Musa ajar dia apa? Oh, di atas lah. Jadi tak ada sebarang masalah kat situ untuk kita putuskan sebenarnya. Tapi dia kata orang yang sendiri yang pergi takwil ni, kalau dia putus-putuslah sepatutnya okey. Tapi kan tak putus ni masalah dia. Ha, dia kata apa? Dia kata au mashkukan fihi kalau okey. Kalau dia kata kau kena fal taqib. Wa in kana mashkukan fal tajannabah. Kalau dia syak-syak ragu-ragu lepas dengar dalil bertentangan, dia ragu-ragu. Sepatutnya dia jauhi. Jangan takwil dah. Dia patut jangan. Wala yuhakimanna ala muradillah murad wa murad rasulillah min kalamihi. Ha, dia kata dan janganlah dia menghukum. Yahkumanna, janganlah dia menghukum. Nun tu nun taukid. Jangan dia menghukum di atas kehendak Allah dan kehendak Rasulnya daripada kata-kata dengan kata-katanya min kalamihi bihtimalin dengan kebarangkalian yu'ariduhu mithluh yang ditentang oleh seumpamanya. Dia baca dalil ni dia ragu-ragu juga sebenarnya tapi dia takwil juga dia kata. Okey. Min ghairi tarjih dengan tanpa pentarjihan. Kita ada pentarjihan, kita ada dalil yang mentarjihkan bahawa atas betul. Macam mana tak boleh pasal kita tak ada contoh untuk Allah. Faham kalimah tak tahu cara. Ini berulang kali kena tekankan ni. Bak itikad kita ni, akidah ahli sunnah adalah kita iman dengan Allah, iman dengan Rasul, bahkan percaya apa Ta'ala dan Rasulnya beritahu tentang diri Allah Ta'ala. Namun begitu, kita tak tahu cara. Tahu kalimah, tak tahu cara. Nah, itu kita faham. Yang kita terangkan kali dengan contoh sayap payan malaikat tu. Dia gunakan itu sebab payat mudah sikit. Sesuatu orang bayang kan, Jibril 600 sayap. Dia tak nampak. Pejam mata, buka mata, tak nampak. Pejam tu. Faham sayap. Faham 200. 200 sayap pada Jibril. Tak nampak gambar. You know the word, you don't know how. Sebab itu pada yang patut kita amal pada zat Allah Ta'ala pun macam tu juga kita punya i'tiqad. Tahu kalimah tak tahu cara. Bukan masalah kita nafikan pula. Atau kita tak boleh macam kat sini, ketakwilkan dia kata. Bal wajib ala syaki tawakuf. Bahkan wajib kata orang yang syak ni apa? Tawakuf. Dan kebanyakan orang yang ada sekarang ni, dia cuma ikut orang dulu je. Dia tak tahu dalil pun. Dia kata Allah Ta'ala kalau Allah begini-begini kan, dia cuma cakap berdasar macam kakak tua. Dia cuma ikut orang dulu. Ustaz dia kata macam ni, dia pun buat juga. Bukan kerana dia nampak dan dia faham akan pengertian tersebut. Okey. Wa in kana mazlunan, kalau dia sangka-sangka, fa'alam an lizanni muta'alliqain. Ketahuilah pada benda sangkaan-sangkaan ni, bukan syak 50-50. Zon ni dia berat sikit. Dia berat 75, berat kepada ia, 25 bukan. Okey. Dia kata ketahuilah bahawa daripada zon ni, sangkaan ni ada dua perkaitan. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua pengertian dia adalah anal makna ladzi inqadaha indahu hal huwa jaizun fi haqqillah am huwa muhal. Bahawa makna yang apa inqadaha, yang rasa rosak, rasa tak betul di sisi dia tadi, adakah dia harus pada hak Allah Ta'ala pun tidak? Benda yang dia sangka-sangka tadi harus ke tidak, itu pertama. Wasani ayat lama qat'an, bahawa dia kena tahu bahawa dengan pasti jawazuhu, keharusannya. Lakin taraddudu bi fi annahu hal wa murad bil lafzi am la. Bahawa dia tahu bahawa secara pasti keharusan untuk itu. Akan tapi dia teragak-agak. Adakah itu dikendaki oleh lafaz ataupun tidak? Pertama, masalah dia harus untuk Allah Ta'ala ke tidak. Kedua, masalah lafaz tadi boleh tak? Apa maksud itu dia? Ha, itu maksud lafaz berkenaan. Ha, dua benda keadaan yang dia kata zon tadi. So dia kata kat sini, Misaluhu contoh lafzul fauq, lafaz fauq, atas. Bil ulu maknawi, dengan ulu ketinggian secara maknawi. Maknawi bukannya hakiki, mana secara simbolik. Alladhi wal murad kau biqaulina, yang itu yang dimaksudkan tu adalah dengan kata-kata kita as-sultan fauqal wazir. Sultan tu atas daripada menteri. Sultan kedudukan dia atas daripada menteri. Tapi atas ni bukan duduk atas dia tonggang atas bahu kawan tu. Maksud dia atas dari segi masalah maknawi ni kata. Tapi dia kata fa inna la nasyukku fi thubuti maknahu lillah. Kita memang takkan syak pada pengertian dia sabit bagi makna Allah Ta'ala. Akan tetapi dia kata walakin na, akan tetapi rubbama nataraddadu fi anna lafza fauq fi qawlihi ta'ala. Maka kita akan teragak-agak pada lafaz fauq di atas dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nahl ayat 50, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takutkan Tuhan mereka di atas mereka. Memang jelas mereka takutkan Tuhan yang di atas mereka, bukan kedudukan, bukan kedudukan maknawi. Mana takutkan apa sultan yang di atas menteri? Tak ada kaitan. Dia kata kat sini kita teragak-agak hal uridabihil ulu maknawi. Okey, ataupun maksudnya adakah dikehendaki dengannya ketinggian maknawi Tuhan yang berkuasa di atas mereka sebagainya, am urida bihi makna akhar, ataupun dikehendaki dengannya makna lain. Sebenarnya maksud dia apa? Ulu hakiki lah, yang yaliku bijalalillah, yang dia layak bagi keagungan Allah Ta'ala. Dunal ulul makani, bukan ketinggian kedudukan tempat. Alladhi huwa muhal, yang ia mustahil. Ala malaysa bismin, ke atas apa yang bukan jisim. Tapi balik pada asal, penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk tak boleh. Macam, kita sebut macam Allah di atas macam, salah. Ayat tu salah, automatik salah. Allah sekian-sekian macam, habis, gagal. Ahli sunnah tak pernah beramal macam tu. Dan begitu kita boleh ulang balik. Kita kata dengan tafsir, kita dengan takwil jugalah. Dengan takwil atas-atas lah. Macam mana? Itu ayat patut keluar dari mulut kita. Bila kita menyamakan kataan atas tadi kepada maksud sultan atas daripada menteri, still kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk sebenarnya. Kenapa nak samakan dengan makhluk? So Allah Ta'ala kata di atas-atas lah. Macam mana? Tak tahu. Memang kita kata kalau kata dia berkuasa kat atas makhluknya, semua tahu. Tapi kenapa nak sebutkan macam tu? Kenapa dia mereka takutkan Tuhan mereka di atas mereka? So jadi kata itu ataupun makna yang bukan ni berjisim. Wala huwa sifatu min fi jismin, dan tidak dia satu sifat pada jisim. Dan memang dia cakap macam tu sebab apa? Sebab kita tak boleh kata Allah macam sekian. Sebab kita boleh cakap pada dia berjisim, buku tu atas meja macam ni. Sikat tu dekat atas sekian macam ni. Kita boleh bandingkan. Benda tu jatuh macam ni. Benda tu bulat macam ni. Kita ada contoh. Itu yang dimaksudkan jisim tadi. Bukan maksud dia Imam Ghazali menentang akan pengertian atas tu atas. Tapi nak samakan jisim ni lain tak boleh. Itu maksud. Akidah kita macam tu. Dia kata Allah Ta'ala bersemayam. Kita faham maksud. Cuma tak tahu cara. Kata atas-atas lah. Sebab apa? Nabi kata ke atas. Quran kata ke atas. Jadi cakap di opposite tu kerana kita ada kaedah akal, itu salah. Jangan nafikan Allah Ta'ala kerana akal awak tak boleh terima. So akal bukan ukuran. Akal hanya bantu kita faham. Dan bila tak faham, kita stop akal kita. Jangan masuk lagi. Dia masuk menyelam, tak sampai lagi ni. Jangan masuk. Masuk masalah lah. Masuk tu yang dia masuk larangan tadi. Sebab dia menyelam ke dalam tempat yang tak sepatutnya. Okey. Itu contoh pertama. Misalnya sekali contoh kedua, takwil lafzil istiwa. Pentakwilan lafaz istiwa. Alal arshi, di atas arash. Okey, bi annahu arada bihi an-nisbatul khassa ila al-arsh. Bahawa dikendaki dengannya pemakluman apa dan bersih atas arash ni, nisbah tertentu, nisbah khas pada arash. Sebab kata bersemayam atas arash, mana ada kedudukan pada arash tadi. Wa nisbatuhu anna Allah Ta'ala yatasarrafu fi jami'il alam, dan nisbah dia bahawa Allah Ta'ala berurusan pada seluruh alam. Wa yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi biwasatil arshi, dan dia mentadbirkan akan perkara-perkara urusan daripada langit ke bumi dengan perantaraan arash. Ini masalah juga. Allah tak perlukan arash untuk mentadbir. Tanpa arash dia mentadbir sebenarnya. Fa inna la yahdusu, la, dia kata la yahdusu, la yuhaddisu fil alami suratan ma lam yuhaddisu fihi fil arshi, la yuhaddisu fil alami suratan, kerana sebenarnya dia Allah Ta'ala tak mengadakan pada alam ni sebarang rupa. Dia kata malam yuhdithu fil arshi, apa yang tak diadakan pada arash. Kama yuhdithu naqash wal katib suratan wal kalimah ala bayat malam yahduth fil dimag. Dia kata sebagaimana tak terjadi tak membuat pengukir atau penulis satu gambar atau satu kalimah pada kertas yang putih selama tak dibayangkan dalam apa otak. Ini masalah bandingan. Dia kata macam sebut arash tadi, pentadbiran Allah Ta'ala daripada atas arash, maksudnya dia bayangkan arash baru jadi kat sini. Itu tak boleh cakap macam tu. Jangan samakan Allah Ta'ala dengan tukang kayu atau pelukis atau penulis. Allah Ta'ala tak perlukan pada bayangan. Sebab ilmu Allah Ta'ala, kita ni perlu bayangan sebab kita perlu contoh. Allah mentadbir, menyusul tanpa contoh. Bahkan tanpa silap. Kita boleh silap dulu baru betulkan. Allah tak perlukan sedemikian. Ini kat sini pun salah juga lah. Ghazali dia bawa ke situ. Seolah-olah menyamakan Allah Ta'ala dengan ni. Macam arash ni macam kedudukan. Bukannya fizikal. Dia kata arash ni memang fizikal. Nabi sebut saiz arash. Kita nak buang mana hadis tu? Cuma berlaku kumpulan Asyairah ataupun kumpulan Ahli Kalam ni. Diorang nafi. Diorang tak nak ambil hadis-hadis yang apa? Ahad. Yang tak mutawatir untuk akidah. Ni masalah ni. Dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah punya fahaman macam tu. Untuk tajuk akidah mesti hadis mutawatir, hadis yang bersifat macam ahad. Maksud dia perawi kurang 10 orang, kurang 10 orang, 7 orang, 3 orang. Tak pakai. Dia reject tepi. Lepas tu dia tak baca pun. Kalau kita nak bahaskan arasy ini adalah tempat bayangan sebelum terjadi di bumi, mana boleh cakap yang tu? Mana cakap yang tu? Cakap yang salah lah. So arasy bukan tempat bayangan. Allah tak perlu bayang. Tak perlu bayangan eh. Maka bila Allah Ta'ala tulis kenapa di Lauh Mahfuz, tulis apa yang tulis tu, tulis yang Allah Ta'ala nak ditulis. Bukan perlu bayangan. Pasal ini masalah dia kat sini. Bal yadusu suratul bina wal aniyah ma lam yahdus suratuhu fid dimag. Bahkan takkan terjadi bentuk rupa binaan atap dan juga bekas apa selama mana tidak terjadi gambarannya dalam otak. Ha, ni pun sama. Allah bukan makhluk dibayangkan sedemikian. Fabiyo suratul fid dimag, maka dengan perantaraan otak yudabirul qalbu, akan mentadbir qalbu amra ala alamahu alladhi huwa badanuhu. Yang dia kata dia akan mentadbir akan mentadbir qalbu urusan alam dia. Apa alam dia yang ia adalah badan dia. Urusan badan tadi diuruskan oleh qalbu. Tapi dibayangkan di otak dia kata. Ini masalah dengan samakan arasy demikian. Tapi dalam ni takwilan arasy ni. Istawa di atas arasy. Maksud Allah tak kata sebut bersemayam di atas arasy. Semua tahu kalimat arasy tu apa? Itu waktu yang Imam Malik jawab awal-awal lagi. Dia kata istiwa tu maklum, engkau tahu aku tahu. Semua orang tahu maksud dia apa. Dan apa dia kata iman bihi wajib, iman wajib. Lepas tu kena kaifiyah majhul. Kaifiyah dia majhul, iman wajib. Soal bidah. Sekarang diorang masuk masalah soalan. So dia kata macam mana? Habis. Dia start macam mana je habis. Ini yang berlaku sebenarnya, okey. Farubama, maka okey dekat sini dia nak bayang kepada orang yang alim tadi, tapi dia dengan diri sendiri kadang-kadang dia akan sangka. Dia walaupun dia dah ada konon pegangan, tapi dia tersangka-sangka. Ni ke ni? Okey. Farubama yataraddadu fi anna itsbatal hadhi nisbati lil arsy illallah hal wajaizun. Dia kata makan barangkali dia kata. Dia teragak-agak pada mensabitkan, isbatkan nisbah ini kepada arasy. Nisbah ini kepada arasy kepada Allah Taala, untuk arasy bagi Allah Taala. Mana apa nisbah arasy tu kepada Allah Taala? Kalau kita faham daripada segi masalah zahirnya, tempat bersemayam je lah. Arasy. Singgah sana. Kan? Tapi dia kat sini dibayangkan, dia samakan arasy tu macam apa? Macam otak. Tempat bayangan sebelum terjadi apa di bumi. Ni salah eh. Dia kata. Adakah, tapi dia orang yang mentakwil ni pun, dia kadang-kadang teragak-agak. Harus kak? Nak buat macam ni pada Allah Ta'ala? Memang tak harus kak? Dia kata, imma li wujubi fi nafsi. Sama ada kerana wajibnya pada diri Allah Ta'ala. Wa imma ala sabi an yuqal ajra bihi sunnatahu, ataupun sama ada dikatakan di atas jalan, dikatakan dia jalankan ia dengan sunnahnya dan kebiasaannya. Wa in lam yakun khilafuhu muhalun kama ajra adatuhu fi haqqi qalbil insan, dan sekalipun dia kata tidaklah apa bercanggahan dengannya, mustahil sebagaimana dijalankan kebiasaannya pada hak kalbu insan. Tapi still saya ulang balik, ini salah pasal benda ni. Pembayangan arasy itu bukannya objek adalah salah. So memang dalam hadis Nabi terangkan arasy itu apa. Bahkan dalam Quran sebut dalam surah Ghafir kan. Allah kata apa? Alladzina yahmilul arsya. Golongan yang memikul arasy itu para malaikat. Wa man haulahu, dan siapa di sekitar arasy. Yusabbihu nabi hamdi rabbihim, mereka tasbih memuji Tuhan mereka. Bahkan ayat lain Allah kata, wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, akan memikul arasy Tuhan kau pada atas mereka pada hari berkenaan 8 malaikat. Takkan kita nak takwil lagi. Cuma takwilan ni bagi diorang baca, diorang pun masalah was-was lagi ni. Harus tak kata macam ni pada Allah Ta'ala? Boleh tak kita bandingkan arasy ni dengan otak? Diorang pun zon lagi, masih lagi tak dapat nak pegang. Dia kata ni maksud Imam Ghazali, mungkin pasal pada dia mengulas tentang cara sebahagian orang mentakwilkan akan istiwa tadi, pasal istiwa dengan arasy. Kita faham kalimah macam Imam Malik kata, tapi bagi hak Allah Ta'ala ni diorang cuba takwilkan. Tapi takwilan tu sendiri pun diorang zon. Diorang macam ish kan. Dia kata muhal, dia kata fi haqqil insan, dia kata sekalipun dia kata tidak jadi percanggahannya, mustahil macam ni jalan kebiasaan pada hak kalbu manusia. Bi anna la yumkinuhu min tadbir illa bi wasati dimag, bahawa manusia ni tak boleh mentadbir kecuali dengan perantaraan otak. Wa in kana fi qudratillahi ta'ala tamkinuhu minhu dunal dimag, Allah Ta'ala boleh dengan tanpa otak. Allah Ta'ala boleh. Kan? Lau sabaqathu bihi iradatu al-azaliyah. Dia kata kalau mendahului pada dengannya kehendak Allah Ta'ala yang azali. Haqqat bihi, dia kata kalimat tu dan juga telah hak dengannya kalimat Allah Ta'ala yang qadimah, Dia kata alati hiya ilmu, yang ia adalah ilmu Allah. Fasara khilafuhu mumtani'an la likusuri fi zatil qudrati. Maka jadilah yang berlawanan tu kepada pengertian, maksud dia perlukan kepada apa kedudukan arasy ni sebagai apa macam otak pada manusia. Bila otak bayang barulah badan boleh buat. Maka dia jadi kat sini, dia kata menjadi ini terhalang bagi hak Allah Taala sebab dia tak ada macam kita. La likusuri fi zatil qudrah, bukan kerana kepincangan ataupun kekurangan pada zat qudrah. Lakin istihalati ma yukhalifu iratil qadimah wal ilmi sabiqil azali, kerana kemustahilan apa yang menyanggahi kehendak yang terdahulu Allah Taala serta ilmu yang mendahului sejak azali. Allah Taala punya ilmu tak didahului oleh ketidaktahuan. Macam ulang balik, kita perlu bayang. So sebab tu kenapa tajuk asal bila kata arasy ini macam tempat bayangan sebelum realiti di bumi, ini tak betul sebenarnya. Daripada hak Allah Taala tak jadi. Tapi diorang oleh kerana tak nak bayangkan, tak nak sebut arasy itu objek tempat bersemayam Allah Taala. Dia kata tempat, oh tak boleh tempat. Dan masalah kat sini timbul. Diorang walaupun takwil, masih lagi diorang pening kepala. Penyamaan kan. Jadi kat sini dia kata apa? Walizalika qala. Kerana ini dikatakan apa? Dalam firman Allah Taala surah Ahzab ayat 62, walan tajid li sunnatillahi tabdila, kau takkan dapati bagi sunnah Allah sebarang gantian. Bila Allah Taala nak benda berkenaan, dia akan jadi macam tu. Itu maksud dia. Dia kata wa inna ma la tabdila tatabaddalu li wujubiha. Dia kata dan hanya sebenarnya dia takkan bertukar ganti kerana wajibnya ia. Wa inna ma dia kata wujubuha li suduriha an irati azaliyah wajibah. Akan tapi wajibnya ia jadi kerana muncul dia daripada kehendak azali yang wajib. Ini kes ilmu kalam pun caralah ni. Kata kenapa dia wajib, kenapa pasti jadi? Sebab ilmu yang Allah Taala mendahului segala-galanya. Bukannya dia bertukar ganti sebab dia wajib, tapi kerana ia bertepatan ataupun munculnya daripada kehendak yang azali. Wa natijatul wajibi wajib, dan natijah bagi wajib tu wajib. Maksudnya takkan bertukar tu sebab memang ilmu Allah Taala tak ada siapa boleh ubah. Takkan teralih sebagainya. Okey. Wa naqiduhu muhal, dan lawan bagi perkara ini adalah mustahil. Wa in lam yakun muhalan fi zati, dia kata dan lawan bagi perkara ini adalah kemustahilan walaupun sekalipun tak mustahil pada zatnya. Ni tajuk masalah tak mustahil pada zat ni kan. Ni kena jaga-jaga sikit. Dalam kes ni banyak berlaku masyarakat kita ni dia kata tak mustahil bagi Allah. Benda tak mustahil dia umumkan pada semua perkara. Contohnya macam kes ni benda ni jadi macam orang ni apa sekian, tapi tak mustahil. Macam orang tu nampak mimpi jumpa Allah, tak mustahil boleh je. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, dia bantai habis semua. Orang tak belajar tapi tahu, tak mustahil. Nampak tak? Dia benda ni masalah tak mustahil ni. Ini yang kita kata kat sini. Pada tajuk ni, ini sangat kuat dipakai. Dia boleh sebut ayat. Ayat dia kata apa? Sekalipun dia kata lawan dia adalah mustahil, muhal. Tak boleh. Namun begitu, dia tidaklah muhal, dia adalah mustahil pada zat Allah Ta'ala. Walaupun muhal pilih wairi, tapi mustahil pada selainnya. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Ya, tapi boleh buat apa saja. Tu ayat yang kena jaga-jaga sikit. Saya ingat dulu tu saya naik kot. Bila dia apa jumpa dengan geng-geng apa Kristian. Orang Kristian pergi debat dengan dia, cakap. Dia kata Tuhan orang Islam ni tak kuat. Sebab dia tak boleh cipta Tuhan yang macam diri dia. Maksud dia, dia kata dia kan orang kata Isa tu Tuhan. Macam Tuhan, macam Tuhan Bapa. Jadi walaupun Isa ni ciptaan, tapi kedudukan dia sama macam Tuhan Bapa, dan Tuhan berkuasa buat macam tu. Dia tak kena naik pun katalah, dia kata Tuhan tak boleh buat banyak benda. Antaranya buat Tuhan baru. Mana boleh buat Tuhan baru? Kalau buat tu, Tuhan baru tu bukan Tuhan. Makhluk. Kan memang pusing, mana pun tak boleh buat apalah. Ayat tu yang kadang ada geng-geng tu kata, tengok apa Zakir naik cakap Allah Ta'ala tak boleh buat. Allah Ta'ala buat benda yang bersifat ketuhanan. Sifat makhluk ni kan nak berlari padang lah sebagainya. Tapi geng-geng ni, tapi tak mustahil. Ini masalah ni bahaya sikit tau. Dia pasal perbahasan tentang tajuk perkara ni kan. Bila dia sebut tentang masalah istiwa tadi, pasal kes, dia takwil kan arasy tadi kepada macam otak. Dia tak takwil, dia tak cakap arasy tu arasy. Dia pergi takwil. Tapi hasil dia ni belit-belit berkali-kali ni kan, sebab tajuk tu. Waktu Imam Ghazali cuba bawa contoh tentang bagaimana dia orang kata tak nak kata arasy tu adalah singgasana, tapi arasy ni macam kedudukan otak kepada manusia sebelum jadi perbuatan, dia mesti ada bayang. Arash tempat bayangan. Bagi apa Allah Ta'ala nak buat. Ini benda ni tak ada pun orang tak cakap macam tu. Tapi diorang pergi takwilkan sebab mereka nak larikan maksud masalah apa. Bersemayam tentang Arash tu. So Arash tu kena bincang benda lain lah ni. Sebab tu Imam Ghazali dia cuba nak fahamkan, dia kata kat sini. Tapi dia kata masalahnya mustahil bagi yang lain, tapi tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Tapi problem dia benda ni kalau kita masuk dalam konteks macam kes apa, ilmu yang azali, Allah Ta'ala macam hari ni perintahkan. Diorang bagi diorang tak boleh. Lepas tu macam kes apa, kes kalau tadi tak buat sekarang buat. Tadi tak cakap sekarang cakap. Bagi diorang benda tersebut adalah bagi Allah Ta'ala tak jadi. Lepas tu diorang apa, yang Mu'tazilah menafikan Allah Ta'ala berkata-kata. Lepas tadi tak cakap, sekarang cakap. Ada berlaku perubahan. Maka dia makhluk. Dia kata yang berubah ni hanya alam. Allah tak boleh berubah, dia kata. Ini yang masalah ni. Masalah yang berlaku ni kat sini. Pasal kes dia cuba ukur Allah Ta'ala dengan garis panduan kaedah akal yang dia buat. So last sekali dia larikan habis. Buang tolak. Tapi dalam masa sama, mustahil tak mustahil. Mustahil tak mustahil. Tapi dia cakap diri. Dia kata wahwa, dia kata masa dia ayang tak mustahil. Tapi mustahil bagi yang lain. Dia kata apa? Wahwa ifda'uhu ila ayang qalibal al-ilm azali jahlan. Bahawa dia lepas ke pelepasannya, pelepasan dia kepada menjadi ilmu azali tadi tak diketahui. Mana ilmu yang nak tadi azali tadi tak diketahui. Dibayang kemudian. Faham tak? Dia kata kalau dah benda tu azali, so tak perlu bayangan, dia kata. Betul lah. Tapi dia kata tak ada mustahil Allah Ta'ala menterbalikkan ilmu azali tadi jadi tak diketahui balik. Faham tak? Benda yang Allah Ta'ala contoh nak buat, katakan nak jadikan alam ni ada air. Okey. Sebelum jadi, Allah Ta'ala ada ilmu awal. Sebelum kolam tertulis kan. Jadi pasal ni punca jadi macam ni sebab diorang duk bayangkan Arash yudabirul amra minas sama ilal ardi tu. Allah Ta'ala mentadbir urusan dari langit turun urusan di ke bumi. Yang ni yang diorang nak takwilkan tu, ayat tu. Allah Ta'ala bersemayam atas Arash tapi mentadbir bumi daripada yudabirul amra minas sama ilal ardi. So kalau Ta'ala kita sebut tu dia kat atas lah. So jadi diorang tak nak ayat tu. Maksud macam tu. So dia katalah dia mentadbir daripada atas ke bawah, maksudnya dia bayang dekat atas jadi kat bawah. Ini jadi dia cuba, dia push tajuk ni. Imam Ghazali nak fahamkan kita tentang benda ni, tapi orang yang mentakwilkan ni dia orang pun pening kepala. Dia pening juga sebenarnya. Jadi dia kata tak mustahil Allah Ta'ala jadikan apa? Sebab okay, bila dia cakap itu, maksudnya bila ada bayangan di Arash baru jadi di bumi, di dunia. Maksud dia kalau macam tu, dia macam bertentangan tentang Allah tak ada ilmu azali. Yang dia kata kun, maka jadi. Tak perlu bayang turun bawah. Memang tak perlukan pun. Tapi dia kata, tapi namun begitu, tak mustahil Allah tak terbalikkan ilmu yang azali tadi menjadi tak diketahui. Supaya apa? Dibayangkan pula. Ini masalah dia. Supaya jadi, dia boleh berkuasa, dia kata. Dia kata, wayang tani udang juga boleh terhalang juga terlaksananya kehendak yang azali pula. Ini masalah ni. Fa'idha isbatu hadil ini sebati ilallah ta'ala lillahi ta'ala mal arshi fi tadbiril mamlakati biwasatihi inkana jaizan aklan fahal huwa waki'un wujudan. Dia kata kemudian apabila mengisbatkan akan nisbah ini, kita nisbah kepada Allah Ta'ala bersama Arash, dia dengan Arash tadi macam mana apa kedudukan dia, macam pentadbiran kerajaan melalui Arash. Allah Ta'ala tak perlu melalui apalah kan, melalui Arash. Dia kata melalui Arash sekalipun, dia kata harus secara akal. Soalan timbul pula, fahal huwa waqi'un wujudan, adakah dia realiti yang terjadi? Sebab ini bayangan awak. Soalan, adakah itu yang terjadi? Dia kata hadha ma qad yataraddadu fihi an-naziru, ini antara perkara Imam Ghazali kata yang kadangkala teragak-agak padanya seorang yang memikirkan atau memandang. Rubama yazunnu wujuduha, bahkan ada seorang mereka yang menyangka saja akan kewujudannya walaupun sebenarnya tak ada. Sebenarnya benda tadi kita tahu pada asalnya awak tak pernah naikkan Arash. Awak tahu Arash tu apa? Tak tahu. Macam mana awak cakap macam tu? Membayangkan Arash tu, maksudnya awak tak nak mentadbir perlukan Arash. Pertaran Arash. Siapa cakap? Ini masalah ni pasal benda ni takwilan. Okay, tapi takwilan tadi pada golongan yang ahli kalam, dia pun takwilkan pun, diorang masih lagi kononnya walau arif, diorang masih lagi zon. Dia masih lagi ada masalah A pertama, adakah benda tersebut mustahil bagi Allah Ta'ala? Harus. Kedua, adakah apa benda tu berlaku secara realiti? Kalau lah tak mustahil pun, soalan realitinya ada tak? Ha, itu yang tak boleh buat. Hadzal misal, dia kata, contoh macam ni, dia kata, misal zon fi nafsil makna. Ini adalah contoh zon atau sangkaan pada pengertian yang serupa. Wal awwalu misalu zon fi kaunil makna muradan bil lafzi. Dia kata yang pertama, yang contoh macam fauq tu, adalah contoh bagi zon pada keadaan makna tadi, dikendaki secara lafaz. Ha, sedangkan ma'akau nihil makna fi nafsihi sahihan jaizan. Sedangkan keadaan dia makna tadi pada diri sendiri, betul. Memang tak salah pun kalau kata dia faham satu lagi, betul. Makna tu boleh kena. Bainahuma farqan. Tapi di antaranya ada beza, ada kedua. Lakin kul wahidin fi minaz zannain. Tapi dua-dua zon tadi, sama ada yang kes pertama atau yang kedua. Yang pertama kes kalimah tu ada, yang kedua ada tahdi wujud macam tu. Okey. So dia kata pada dia keadaan tadi, zon tadi, idzan qadaha fi nafsi wa haka fi sadri. Bila benda tu telah apa? Telah terjadi terpincang pada diri dan tergaruk-garuk pada apa? Teragu-ragu dalam dada. Fala idkhulu tahta ikhtiyar daf'uhu 'anil nafs. Maka tak masuk, takkan masuk di bawah pilihan dia untuk menolaknya daripada diri. Dia tak boleh buat apa dah, pasal bila dia kata kalimah ni tadi, contoh macam fauq tadi, boleh di fauq dalam masalah kedudukan maknawi. Tapi ada ayat Quran yang berikan pengertian bukan itu. Yang fauq di atas-atas. Cuma layak bagi Allah Ta'ala dengan sekian-sekian. Okey. Satu lagi, dia kata masalah istiwa tadi, arash tadi. Dia takwilkan arash tadi kepada tempat perantara bagi perintah Allah Ta'ala ke bumi. Sebab dia tak nak kata benda tadi sebagai objek bagi bersemayam. Dia tak nak cakap macam tu. So problem kat sini berlaku apa? Diorang dalam kes tadi, dua-dua keadaan, dia tak tolak dah. Perasaan tu dah datang, dia tak boleh buang dah. Okey, dia tak boleh buang akan rasa ragu tadi, rasa-rasa zon tadi. Dia kata, wala yumkinuhu an la yazun. Dan tak boleh, dia tak menyangka. Pasti dia menyangka juga. Dia boleh kata ini betul, ini betul juga. Tapi ada macam tu. Fa'inal zon ni asbabu daruriyah. Kerana zon ni, sangkaan ni, ada sebab-sebab yang mendesak. La yumkinu daf'uhu. Dan tak mampu untuk dia tolak. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Ta'ala takkan menanggungkan nyawa kecuali apa dia mampu, keupayaan dia. So bagi dia, bagi Imam Ghazali, dia anggap zon ni tadi benda yang akan datang, dia tak boleh nak buat apa. Tapi benda tu memang dia dah, orang tu kena dah pilih salah satu makna. Tapi dalam diri dia pun masih lagi ada tolak menolak, walaupun dia pilih dah. Zon yang pertama, fauq tadi, adalah kawasan kedudukan dari segi pangkat, bukan masalah duduk, kedudukan tempat. Pangkat bukan tempat. Tapi dalam diri dia masih lagi kebarangkalian tu boleh. Memang untuk ini pun harus bagi Allah, untuk ini pun bagi dia tak apa. Sedangkan yang maksud satu lagi, dia pergi takwil kan. Tapi namun begitu, soalannya hakikinya macam tu ke? Dia pun tertanya, hakikinya macam tu ke Allah Ta'ala perlukan? So Allah Ta'ala bukan makhluk, tak perlu pada tempat bayangan sebelum penciptaan. Tapi tak mustahil, dia kata tak mustahil. Tapi dia macam, soalan yang paling besar adalah hakikinya ada tak? Kenapa nak kena iktikad kalau benda tak tahu hakiki dia? Bahkan menyuruh orang mengiktikad benda berkenaan adalah salah. Bahkan mengkafirkan orang kerana tak beriktikad macam dia orang punya iktikad adalah lagi salah. Yang kata arash ni bukan sekian, kata Allah tak ada apa di mana-mana, dia kata siapa tak cakap itu kafir. Oh, masalah. Sangat masalah. Sebab bagi dia orang sendiri pun benda ni zon. Bagi mereka, perkara ni zon, bukannya qat'i. Baik. Kita berhenti sini. Rehat sebentar. Nanti sama balik Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin.